Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi almillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat, kemudian awet sehatnya, mudah urusan dunia akhiratnya, berlimpah rezekinya, dari segala arah datangnya, keberkahan selalu menyertainya, di akhirat gak ada urusannya, panjang usianya, husnul khotimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Nyantai saja ya, ngobrol santai, insyaallah barokah manfaat. Ini jam 10 lewat 2 menit, mau selesai jam berapa? Jam 1. Gak tahu ya jam berapa selesainya. Ngobrol-ngobrol saja ya. Tadi udah didoakan dengan Al-Fatihah Ummul Kitab, semoga berkah. Ya semoga berkah. Mengomentari sambutan Ustadz tadi, melanjutkan aja. Kalau malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu umumnya sayap malaikat. Jadi malaikat secara umum tuh sayapnya 2, 3, 4, sesuai dengan jumlah rokaat di dalam sholat. Makanya orang yang sholatnya rajin, nanti dia ke akhirat itu gampang terbangnya, karena punya sayap. Nah, malaikat Jibril termasuk malaikat yang sayapnya itu tidak umum, karena beliau pimpinan malaikat. Tapi di atas malaikat Jibril ada yang sayapnya lebih banyak, malaikat Israfil. Di atas malaikat Israfil ada yang sayapnya lebih banyak, yaitu malaikat pemikul arsy. Jadi walaupun pangkat malaikat Jibril itu paling tinggi, belum tentu sayapnya paling banyak. Mungkin sayapnya enggak banyak, tapi mungkin mesinnya lebih berkualitas. Wallahu a'lam. Intinya ada malaikat yang keliling nih. Malaikat yang keliling. Kalau polisi patroli cari orang-orang yang bermasalah. Kalau malaikat itu enggak pernah cari orang yang bermasalah. Malaikat itu patroli, cari orang-orang yang zikir, cari orang-orang yang mau cari ilmu. Kalau ada orang yang kumpul berzikir, ada orang yang kumpul cari ilmu, malaikat itu langsung berhenti, malaikatnya parkir. Alhamdulillah telinga kita enggak bisa dengar suara malaikat, maka bersyukurlah. Kalau bisa dengar, repot. Karena malaikat tadi sayapnya satu malaikat, terus parkir. Tahu kalau pesawat lagi landing itu suara rodanya bagaimana? Itu bayangkan kalau malaikat landing, suara sayapnya bagaimana? Ya, kemudian malaikatnya nanti berangkat. Kalau waktu landing sih satu-satu. Lah kalau malaikatnya nanti pergi meninggalkan masjid bareng-bareng itu ya, ada ratusan ribu malaikat bareng-bareng gitu, itu bisa Indonesia Raya geger. Ya, bisa geger karena suaranya luar biasa. Alhamdulillah Allah membatasi pendengaran kita. Pendengaran kita dibatasi, penglihatan kita dibatasi. Itu sayangnya Allah kepada kita semua. Kalau penglihatan ini enggak dibatasi, saya mungkin enggak mau minum air ini, mungkin enggak mau minum kopi ini. Kenapa? Pasti banyak bakterinya. Ya, pasti banyak bakterinya. Mungkin bakterinya tidak berbahaya, tapi tetap setiap air itu mengandung bakteri. Makanya sama Allah ditutup, biar manusia bisa hidup. Mungkin kalau ibu-ibu itu matanya enggak ditutup, lihat bapak-bapak, enggak ada yang mau pulang ke rumah. Kenapa? Wajahnya penuh bakteri. Wajahnya kok menakutkan ini ya, banyak, wah ngeri gitu ya, enggak kuat gitu ya, enggak kuat ini. Kalau matanya tidak dibatasi, sama Allah dibatasi, pendengarannya dibatasi, penglihatannya juga dibatasi. Itu rahmat, sayangnya Allah kepada umat manusia. Nah malaikat kalau lihat majlis seperti ini, malaikatnya parkir. Nah bedanya malaikat dengan kita, kalau kita lihat majlis seperti ini mungkin datang, tapi kurang semangat ngajak yang lain. Datang tapi kurang semangat ngajak yang lain. Kalau malaikat berbeda, begitu parkir langsung malaikat buat pengumuman, memanggil teman-temannya. Malaikat Cilengsi dan sekitarnya harap parkir di sini. Halummu ila hajatikum, yang kalian cari ada di sini. Enggak usah nyampe ke Bekasi, ya, enggak usah nyampe ke Puncak, enggak usah nyampe ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, enggak usah nyampe ke Solo. Jauhan patrolinya. Ini di Cilengsi lagi ada nih, kumpul semua di sini. Maka malaikat senang, karena biasanya yang dilewatin adanya layar tancap gitu kan. Layar tancap. Nih dengar suara, ya Nabi salam alaika. Malaikat heran nih. Ini di perumahan biasanya enggak ada suara begini nih. Jarang nih suara begini. Ayo kumpul semuanya nih. Kumpul malaikat. Wush, datang. Wush. Malaikat kumpul. Nah, malaikat kalau udah kumpul enggak ngerumpi, beda dengan kita. Halo. Mohon maaf bapak-bapak. Bukan maksud menyinggung, sekedar memberikan informasi. Ada ibu-ibu itu datang pengajian, tapi di dalam pengajian ngomongnya begini, ibu yang satu itu percuma datang, tiap kali datang kerjanya cuma tidur. Ada. Alhamdulillah orangnya enggak hadir di sini, alhamdulillah. Ini datang di majelis tapi gunjing orang lain, nanti pulang dari majelis. Ibu yang satu itu pakaiannya norak. Norak, oh sama dia tuh orangnya emang gitu nih. Jadi jalan pulang dari majelis, ngomongin orang. Berangkat ke majelis, ngomongin orang. Duduk sebelum ceramah, ngomongin orang. Selesai ceramah, ngomongin orang. Nanti nasibnya dia juga akan diomongin orang. Lah yang lebih repot. Ternyata dosanya menggunjing orang, memperbincangkan kekurangan orang lain. Nyata-nyata orangnya punya kekurangan. Ya punya kekurangan. Itu dosanya lebih berat daripada berzina 30 kali. Ibu-ibu pernah 30 kali berbuat zina? Na'udzubillah min dzalik. Ya, satu kali aja jangan, apalagi 30 kali. Sekali menggunjing dosanya lebih berat daripada zina 30 kali. Padahal kita tahu orang yang zina, sekali berbuat zina, kalau dia itu belum menikah, dihukum cambuk, kemudian diusir dari kampungnya. Kalau dia itu sudah menikah, hukumannya hukuman mati. Dan khusus hukuman mati bagi orang yang berzina, belum ada satu negara yang melangsungkan hukuman mati sekejam itu. Belum ada negara yang menerapkan hukuman mati sekejam itu. Tapi khusus buat orang yang berzina, diberikan hukuman mati yang sangat kejam. Apakah itu perempuan itu ditanam di dalam bumi, disisakan kepalanya, kemudian dilempari batu oleh masyarakat sampai mati. Kira-kira itu hukuman mati yang enak atau mati perlahan? Lo cuman ditembak, dipancung, kemudian dihukum gantung, itu selesai gitu ya. Tapi kalau ini dilempari batu, merasakan sakit dulu, kemudian ada rasa malu, dilempar, dilihat orang orang banyak, dan seterusnya. Artinya orang yang berzina itu dosanya luar biasa, sampai-sampai Allah kasih hukuman yang sedemikian berat, sanksi yang sangat berat, sanksi yang luar biasa. Ternyata Rasul mengatakan, kamu menggunjing orang lain, dosamu lebih berat daripada yang berzina. Karena itu jangan suka merendahkan orang lain yang berbuat dosa, karena kemungkinan besar dosa kita jauh lebih banyak. Boleh nanya Bu, yang belum pernah menggunjing coba angkat tangan. Mari kita sepakati dulu, berarti kita ini pernah menggunjing? Pernah atau setiap hari? Tahu definisi menggunjing? Memperbincangkan kekurangan orang lain. Nyata seperti itu. Memang kenyataannya begitu kok Ustaz. Ya kalau enggak begitu berarti kamu fitnah. Fitnah lebih besar lagi. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya memfitnah orang dosanya itu lebih daripada membunuh orang tersebut. Nah hadirin dimuliakan Allah. Nah ini malaikat. Ya kita lanjutkan ya. Malaikat hadir ke majelis ini. Ternyata ini majelis ini majelis zikir, majelis solawat, majelis ta'allum wa ta'lim. Malaikat parkir. Malaikat itu tugasnya cuma satu, yaitu mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Dari awal majelis sampai akhir majelis, malaikat berseru, ya Allah ampuni itu dia, ya Allah yang di tengah, oh yang di depan ya Allah, yang di belakang, yang di pojok, ya Allah ampuni dia. Masing-masing malaikat mintakan ampun pada orang-orang yang dia lihat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan cukup sebagai kabar gembira. Doa malaikat tidak mungkin ditolak. Kalau doa Habib Novel, doa Ustadz, doa Kiai, doa guru masih tanda tanya. Ya kan? Nanti saya jelaskan nanti. Oh ini baru mukadimah aja belum kok. Ya, mukadimah saja belum. Ini baru bahasa basi di awal majelis mengomentari ya, tadi sambutan di awal. Nah, manfaatnya apa kita datang ke sini? Manfaatnya apa? Manfaat yang jelas Rasul menyatakan huduru majlis ilmin afdhalu min salati alfi raq'atin wa iadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Mendatangi sebuah majlis ilmu pahalanya lebih banyak, bukan sama ya. Bukan sama, bukan mendekati. Lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Boleh saya nanya, kira-kira sepanjang Ramadan Bapak Ibu sholat sunnahnya di total berapa rakaat? Nanya yang di sini, ini kan katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa, gitu kan ya? Coba yang di sini kira-kira rijal awin nisa. Ini lelaki atau perempuan? Katanya lelaki itu kan mengalahkan wanita, menguasai wanita, memanage wanita, memimpin wanita. Coba ini pria-pria yang di sini saya mau nanya. Ramadan nanti tarawihnya mau cari yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat? Sebagian jawab 20, yang lain terdiam. Ibu-ibu 20 atau 8? Ngomong apa adanya dulu. Berapa? 8 ada, 20 ah? Ada, oke. Dari 8 rakaat, 20 rakaat. Kalau ada imam yang bisa menyelesaikan 15 menit sama imam yang menyelesaikan 2 jam, Anda pilih yang mana? 15? Pilih yang 15 menit. Kalau ada yang 5 menit selesai, kira-kira ikut yang mana? Pakai prinsipnya presiden, wakil presiden ya, lebih cepat lebih baik, begitu. Jadi sholat lo lebih cepat lebih baik ya. Ini prinsipnya orang pelit akhir zaman dalam ibadah. Dalam ibadah lebih cepat lebih baik, itu prinsipnya orang pelit pada dirinya sendiri dalam beribadah. Boleh nanya lagi, kalau makan makanannya enak, pengin segera dihabiskan atau dikit-dikit? Coba, makannya enak. Itu mau menghabiskan sayang atau langsung dikit-dikit kan sayang ha? Habis. Begitu habis saya mau nanya, ditawarin mau nambah enggak? Jawabannya apa? Mau, betul. Jawabannya mau. Kemudian kalau enggak ditawarin, mungkin kan nanya ya, masih ada lagi enggak? Gitu kan ya? Betul? Oke. Sekarang sholat. Mau dihabiskan cepat-cepat atau pelan-pelan? Pilih yang mana? Hahaha. Kelihatan wujud aslinya semua. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Pengen dihabiskan pelan-pelan atau segera dihabiskan. Kalau ada makanan enak dimakan habis, kita ngucap alhamdulillah atau ya habis deh. Yang mana ini? Ya habis deh, gitu kan ya. Tapi kalau sholat, alhamdulillahnya diucapkan, tapi alhamdulillahnya nyesel gitu. Alhamdulillah habis ini, nyesel gitu. Ya habis deh gitu. Tapi kalau sholat, sholat 8 rakaat atau 20 rakaat selesai. Saya mau nanya, itu alhamdulillahnya bahagia atau sedih? Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana, masing-masing pribadi yang bisa aja jawab. Lah anehnya urusan sholat, kita pengen segera selesai, kita cari jumlah rakaat yang sedikit, ya kan? Kemudian ketika selesai kita merasa merdeka, merasa bebas. Itu bukti kalau hidup kita belum mencintai yang namanya ibadah. Ibadah belum menjadi sebuah kenikmatan. Ibadah masih menjadi beban. Kenapa? Nanti saya terangkan kalau ada waktunya. Dan ini ngobrol aja santai. Ini ngobrol kan ya? Ngobrol. Baru bicara 15 menit kok. Ya, baru bicara 15 menit. Pokoknya minimal 1 jam setengah. Minimal ya. Setengah 12. Insyaallah selesai. Itu paling sedikit. Paling lama sampai subuh. Paling lama gitu kan ya. Oh gitu. Kalau saya itu kalau duduk justru tidur. Kalau berdiri lebih enak gitu. Makasih banyak. Bisa jalan kemana-mana. Jazakallah khairan. Lanjut ya. Nah malaikat itu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau kita hadir di majelis, doa kita ini belum tentu kabul, tapi doanya malaikat pasti kabul. Artinya siapa yang datang di majelis seperti ini diampuni Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat lebih dari itu. Lebih dari sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal sholat kita masih tanda tanya khusyuknya, niatnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau datang pengajian, dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Jelas semuanya? Apakah ada hujan? Iya. Tadi soalnya hujan disebut-sebut. Nanti FIFA-nya luntur. Udah. Mari hujannya kita usir bentar, boleh? Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Ya, mudah-mudahan hujannya mau berdamai. 4 menit turun terus menyingkir. Ya, cukup untuk menghapuskan apa namanya panas gitu ya. Terus pergilah lagi. Setuju? Kayaknya kita yang bisa ngatur hujan gitu ya. Loh, orang minta emang gitu caranya. Minta itu harus menunjukkan kesungguhan. Harus menunjukkan kesungguhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dapat pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah lebih banyak daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih banyak daripada melayat 1000 jenazah. Coba diingat-ingat sejak kita lahir sampai hari ini, pernahkah kita melayat 1000 jenazah? Dan pernahkah kita menjenguk 1000 orang sakit? Padahal yang dikatakan melayat satu jenazah dalam hadis tersebut adalah begitu ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, kita datang ke rumahnya, kita tunggu proses memandikan sampai dikafani, kemudian kita ikut menyolatkan, kemudian kita ikut ke pemakaman, kemudian tunggu sampai selesai dimakamkan. Setelah itu kita tunggu sampai selesai doakan. Setelah itu kita ucapkan salam takziah kepada keluarga yang di, tinggalkan, baru kita pulang ke rumah. Itu namanya melayat satu jenazah. Udah pernah belum yang begitu? Dari awal sampai akhir gitu belum kan ya? Kecuali kalau yang meninggal keluarga kita sendiri. Betul kan ya? Kalau orang lain, belum. Nah, tapi alhamdulillah dengan majelis seperti ini kita dapat pahalanya melayat 1000 jenazah. Menjenguk 1000 orang sakit. Apa pahala menjenguk satu orang sakit? Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia lagi jalan-jalan di taman surga. Artinya menjenguk orang sakit itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati. Dan sejak dia berangkat dari rumahnya, kalau menjenguknya di pagi hari, didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai maghrib. Kalau menjenguknya malam hari, didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai subuh. Keren atau enggak keren? Makanya yang punya hajat, mau bayar utang dan sebagainya, jenguk orang sakit. Sambil mengatakan, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Malaikat lihat doain dia, bukan satu, 70 ribu malaikat. Ya Allah, ini kesian nih, jenguk orang sakit masih berhutang. Ya Allah, lunaskan hutangnya. Doa malaikat kok? Kabul. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita dikumpulkan di majelis yang seperti ini, buat saya ini anugerah. Karena insya Allah pahala yang terbanyak saat ini kalau hitung-hitungan matematika, saya dan kawan-kawan. Kenapa? Kilometernya paling jauh. Kilometernya paling jauh. Tapi saya kalah sama Pak Taufik dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena saya diundang. Berarti pahala saya diambil sama yang mengundang. Masih ada tambahan yang hadir tadi bulan ya. Belum lagi yang nonton streaming audio ini ya. Yang nonton streaming audio. Belum lagi nanti kalau misalnya di-download oleh orang, kemudian di-setel di radio-radio di berbagai kota, pahalanya enggak berhenti berhenti. Yang beruntung siapa? Curang berarti dia kan. Modalnya cuma duduk diem, pahala kita dihabisin semua. Pelanggaran, Pak. Nanti ingat di akhirat, kalau sampai saya kekurangan pahala, saya akan rampok pahala Anda. Janjian ya. Nanti kalau di akhirat Anda lebih banyak, saya dibantu. Kalau saya lebih banyak, kita saling membantu. Setuju? Yakin? Ini loh muslim begitu seharusnya. Bukan silahkan kamu masuk neraka, itu bukan muslim. Muslim itu kalau ada saudaranya meninggal dunia, diperjuangkan bagaimana caranya sampai masuk surga. Pada malam hari ini saya mau ngajak semuanya belajar ada dua hal saja. Tadi saya mengomentari yang disampaikan, saya tambahin dikit. Dikatakan kalau ada orang keluar cari ilmu, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridhon bima yasna'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang keluar cari ilmu, malaikat itu membentangkan sayapnya karena senang lihat orang yang keluar cari ilmu. Arti membentangkan sayap itu macam-macam. Di antaranya adalah malaikat kan terbang. Sayapnya dibentangkan artinya malaikat parkir, berhenti dari terbang ke tempat tujuan cari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua artinya malaikat membentangkan sayapnya, menghamparkan sayapnya di jalan yang akan dilalui oleh orang yang cari ilmu. Karena sayap malaikat itu besarnya luar biasa. Sehingga orang-orang yang cari ilmu sejatinya kakinya tidak pernah menginjak aspal, menginjak bumi, tetapi yang diinjak-injak adalah sayap malaikat. Karena itu orang yang rajin cari ilmu, kakinya itu penuh barokah. Sehingga dimanapun dia berada, tempat yang didatanginya, tempat yang disinggahinya, tempat itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kakinya bersentuhan dengan kulit dalam tanda petik, kulit malaikat. Dari kaki ini kemudian terus ke sekujur tubuh. Sehingga manusia yang cari ilmu, dirinya berbaur dengan cahaya malaikat. Karena itu orangnya sejelek apapun dipandang akan menenteramkan hati. Orangnya seburuk apapun secara fisik, mungkin dia cacat, mungkin dia enggak sempurna, tetapi karena dia rajin cari ilmu, kalau kita berada di dekatnya, kita dapatkan ketenteraman jiwa. Kenapa? Karena ada bekas-bekas malaikat yang menempel dalam dirinya. Bayangkan kalau Anda atau saya atau kita setiap hari mau nginjak-nginjak sayap malaikat. Arti yang ketiga, penghormatan dari Allah, tubuh yang paling mulia dari malaikat adalah sayapnya. Karena itu ada kisah Bibabila Harut wa Marut. Harut wa Marut, dua malaikat yang kemudian dipenjara oleh Allah Ta'ala di bumi, itu sayapnya dihilangkan. Sayap ini kehormatan malaikat. Yang paling terhormat sama Allah disuruh meletakkan untuk diinjak manusia. Di situ ada pelajaran, malaikat sangat menghormati orang-orang yang keluar cari ilmu. Orang-orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mukaddimah awal dari saya. Kita lanjutkan mukaddimah yang kedua. Saya belum ceramah. Ceramahnya nanti judulnya ilmu urip di akhir majelis. Judulnya ilmu urip. Ini belum ceramah. Saya mau nanya dulu, tolong dijawab jujur. Bapak ibu ini keturunan siapa? Bukan keturunan kera, bukan ya? Yakin keturunan Nabi Adam? Yakin. Berarti Anda kan cucu-cucu Nabi Adam, betul? Ya. Cucu yang baik itu kenal kakeknya, benar kan? Cucu yang baik kenal kakeknya. Pertanyaan pertama saya, kapan Nabi Adam turun ke muka bumi? Wahai cucu-cucu Nabi Adam yang mengaku cucu-cucu Nabi Adam, yakin Anda cucu Nabi Adam bukan cucu kera? Ya, buktikan. Berapa tahun yang lalu Nabi Adam itu turun ke muka bumi? Belum tahu. Belum. Coba tanya sama Mbah Google. Ternyata Mbah Google itu lebih tahu tentang Nabi Adam daripada cucunya sendiri. Ternyata Nabi Adam turun ke muka bumi menurut penelitian para ulama dan pakar-pakar berkisar lebih dari 200 ribu tahun yang lalu, ya. Antara 200 sekian sampai 500 sekian. Berarti di antara 200 ribu sampai 500 ribu tahun yang lalu. Berarti usia bumi, padahal Nabi Adam kan makhluk yang terakhir ya, diturunkan di muka bumi. Sebelumnya ada makhluk-makhluk yang lain yang umurnya ratusan atau bahkan jutaan ribu tahun sudah di muka bumi, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bumi ini sudah sangat tua. Lah kalau sudah tua, lama-lama apa? Mati. Kalau udah tua, terus yang tua akan halo, kok nyebut kata mati pada takut, kenapa sih? Yang tua akan, yang muda akan, semua akan, bayi juga bisa, calon bayi juga bisa, gitu aja kok repot. Enggak repot gitu aja, takut-takut gitu kan ya. Nabi Adam diturunkan kurang lebih 200 ribu sampai 500 ribu tahun yang lalu, diturunkan ke muka bumi. Tingginya berapa? Tinggi Nabi Adam situ nadhira, 60 lengan. Dalam hadits sahih, 60 lengan. Situ nadhira. Padahal satu lengan ini lebih dari 50 cm. Tapi dibulatkan ke 50 cm. Berarti tinggi Nabi Adam adalah 30 meter. Ya, 30 meter. Berarti kakek kita Nabi Adam ini kalau main ke tepi laut ya, beliau itu masuk ke laut cuman apa ini? Main-main air. Itu tingginya 30 meter. Kedalaman laut yang sampai 100 meter, sampai 50 meter kan itu kan agak ke tengah gitu ya. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir ya, 30 meter itu belum mendapat apa-apa. Nabi Adam masih bisa main-main air. Waktu yang di untuk mengelilingi bumi oleh Nabi Adam. Nabi Adam mengelilingi bumi. Yang bumi itu kalau kita kelilingi jaraknya 40 ribu kilometer. Coba tanya sama Mbah Google. Jaraknya 40 ribu kilometer. Nabi Adam itu hanya membutuhkan waktu jalan kaki 21 hari. 21 hari jalan kaki berhasil mengelilingi bumi. Dengan kakinya ya. Karena tingginya 30 meter. Nah, pertanyaan saya, Nabi Adam menemukan Siti Hawa berapa tahun? Coba dicek gitu. Yang saya tahu ya, yang saya tahu setelah pencarian selama 300 tahun. Ya, tapi perlu kita belajar lagi karena mungkin banyak pendapat. Intinya bukan satu bulan, karena 21 hari berhasil mengelilingi bumi. tapi butuh puluhan atau bahkan lebih dari 100 tahun baru ketemu Siti Hawa. Makanya nanti kalau bapak ibu menikahkan anaknya, bilang sama yang berdoa, tolong jangan baca doa, tolong jangan baca doa yang satu ini untuk anak menantu saya. Yang mana? Ya Allah, alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Jangan baca itu. Nah, pertanyaan, kenapa? Ya Allah, persatukanlah kedua mempelai ini sebagaimana Engkau persatukan Adam dan Hawa. Malaikat bilang amin. Gitu kan ya? Persis dengan Adam dan Hawa, bersatu sebentar, berpisah 300 tahun. Baru setelah itu bersatulah lagi. Mau begitu? Ya Allah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Jangan juga baca yang satu ini. Ya Allah, persatukan keduanya sebagaimana Engkau persatukan antara Yusuf dan Zulaikha. Mohon maaf, Yusuf dan Zulaikha itu untuk bersatu prahara dulu. Nabi Yusuf sebelumnya dijalankan, akhirnya wanita-wanita mengiris tangannya sendiri. Zulaikha mengejar Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengelak, akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan. Baru setelah Nabi Yusuf jadi menteri, Zulaikha udah nenek-nenek tuaran renta, baru akhirnya dinikah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Udah tahu kisah pernikahan Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Belum. Kalau masih ada waktu, nanti akan saya terangkan. Lu Yusuf berdua, ini apa namanya, terlampau banyak ya yang mau dipelajari. Jangan sampai kita menyimpang dari inti yang mau saya sampaikan. Coba kita kembali ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dari bumi atau dari surga? Dari surga. Surganya Nabi Adam itu sama enggak dengan surga yang kita tinggali? Beda. Bedanya di mana? Surga yang akan kita tinggali, di situ tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Semua boleh. Yang mau mabuk, boleh. Yang mau nikah banyak, boleh. Coba saya mau nanya, ibu-ibu, suaminya nikah lagi boleh enggak? Yang keras suaranya biar... Suaminya nikah lagi boleh enggak? Yang keras bu, suaminya nikah lagi boleh enggak? Saya mau nanya sama ibu, ibu pengen suaminya soleh atau enggak soleh? Pengen suaminya taat sama Allah atau enggak taat? Terima kasih. Bapak-bapak, udah dengar ucapan ibu-ibu? Sudah dengar ucapan ibu-ibu? Sudah. Bapak taat sama Allah? Ya. Saya mau nanya, menurut Allah, bapak boleh nikah lagi atau tidak? Saya mau nanya, menurut Allah, bapak boleh nikah lagi atau tidak? Boleh. Ibu, saya mau nanya, ibu pilih suami nurut sama ibu atau nurut sama Allah? Nanya, cuma nanya, suaminya nurut sama ibu atau nurut sama Allah? Pengennya, nurut sama ibu atau nurut sama Allah? Ngeyel. Bapak, saya mau nanya, menurut ibu-ibu, para suami gak boleh nikah lah lagi, betul begitu ibu-ibu? Menurut Allah, suami boleh nikah lah lagi, betul begitu bapak-bapak? Saya cuma menyimpulkan ucapan-ucapan anda, saya gak mengeluarkan fatwa apapun, betul kan ya? Oke, saya mau nanya sama bapak-bapak, mana yang lebih bapak ikutin, ucapan istri atau ucapan Allah? Tolong yang jelas pak, ucapan istri atau ucapan Allah? Ucapan Allah. Kenapa anda tidak mengikuti ucapan Allah? Apakah karena takut sama istri? Ibu-ibu, apakah rela punya suami yang lebih takut kepada anda daripada takut sama Allah? Jawabannya iya. Bercanda biar gak ngantuk. Ya. Biar gak ngantuk. Bu, serius. Suaminya nikah lagi boleh gak? Enggak. Pertanyaan saya, udah pernah ngomong sama Allah belum? Ya, itulah kesalahan ibu-ibu. Mestinya kan angkat tangan. Ya Allah, tolong jadikan suamiku hanya mencintai aku. Pernah ngomong gitu? Ya Allah, jadikan suamiku selalu menyayangi dan tergila-gila padaku. Pernah ngomong gitu? Pernah? Bu, saya mau nanya, suaminya cinta berat sama ibu, mau atau enggak mau? mau punya suami yang cinta berat? Coba yang enggak mau angkat tangan. Saya tahu ada satu yang enggak mau suaminya cinta berat, ya. Emangnya dicintai suami enak? Sabar ya, Pak, ya. Sabar. Emangnya dicintai suami enak? Begini, ibu keluar arisan. Suami nanya, mau kemana yang arisan? Ikut siang, aku gak bisa jauh darimu. Aku gak bisa jauh-jauh darimu yang, please. Udah. Loh, oh, namanya cinta berat kok ya. Cinta berat. Udah di rumah aja, jangan ikut. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, baru jalan 2 menit di telepon. Sayang, aku pengen dengar suaramu. Saya nanya nih, punya suami begini mau enggak? Maunya yang cintanya biasa-biasa saja. Nah, inilah anehnya wanita. Ketika suaminya cintanya biasa-biasa, dia nuntut kamu cintai aku luar. Ketika dicintai luar biasa, dia bilang kepo, lebay. Betul atau betul? Makanya jangan dengarkan ucapan. Sabar ibu-ibu, saya udah nampak di sini hati-hati yang mulai gelisah dan resah. Ya, kita sebelum ngaji yang lebih serius sedikit saja. Saya berangkat umroh setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu dengan ajengan-ajengan dari Sunda ya, ajengan-ajengan dari Sunda. Kebetulan mereka bahasa Sunda saya nggak paham. Akhirnya tahu saya nggak bisa bahasa Sunda, mereka bahasa Indonesia. Nggak kenal saya, memang sengaja cari yang nggak kenal begitu. Nah, kemudian salah satu ajengan itu rupanya istrinya dua. Dia ngomong ke saya begini, Habib, ya, pernah lihat sirkus? Pernah. Saya nggak tahu arah omongannya kemana. Ibu, jangan emosi ya. Ikuti ceramah saya sampai akhir, hati akan tenteram. Kalau di tengah pengajian pulang, maka hati akan panas. Lihat sinetron itu harus sampai selesai. Kalau di tengah sinetron ibu tidak melanjutkan ceritanya, tidak tahu akhir cerita yang benar. Betul kan ya? Ya, sabar dulu. Pokoknya silakan hati panas, tapi ikuti sampai akhir. Saya cuma cerita nih, bukan saya yang ngomong. Saya diomongin ajengan depannya teman-teman banyak gitu, kiai-kiai semua. Tahu Beb, sepeda akrobat yang rodanya satu. Iya. Nah, orang yang naik sepeda akrobat itu kan mudah jatuh, Beb. Itu ibarat kalau istri cuma satu, mudah jatuh. Sabar. Sabar, belum selesai. Nanti kalau udah selesai, Pak, paham. Jangan panas, penonton begitu biasa. Lihat sinetron, banyak komentar. Padahal sutradara udah punya rencana yang jauh lebih, Pak, baik. Tidak terduga, rencana sutradara itu di luar dugaan para penonton. Kemudian, kalau pengen stabil, Beb, maka jadikan motor, rodanya dua. Orang naik motor itu bisa keliling kemana-mana dan jarak tempuh lebih jauh, manfaat lebih banyak. Maka pengen stabil, istri tambah satu lagi, Beb. Cuman kalau Habib ke Cilengsi lewat jalan belakang, itu jalan rusak, Beb. Kalau naik motor, bisa jatuh. Karena rodanya dua. Mau lebih stabil, jadikan dia Viar atau Tosa, roda tiga. Tapi kalau Habib pengen betul-betul nyaman, Beb. Habib pengen nyaman, bener. Ada lubang besar, roda satu masuk, yang tiga ngimbangin, maka jadikan mobil, rodanya empat. Wah, wow, Masya Allah. Belum selesai, ini belum selesai. Sabar. Berani ceramah begini, Pak? Gak berani, penakut. Ini penakut. Penakut. Lanjut ya. Oh, kita akan friend, Bu, ya, friend, ya. Tenang. Saya ini pembela kaum wanita. Tenang aja. Rupanya ada satu kiai yang komentar. Habib, sebentar, Habib. Ya, saya kan cuma pendengar, saya gak ikut-ikut. Saya cerita padanya, saya pendengar. Habib, saya mau komentarin nih ucapan dia nih. Oh, silakan Yai. Emang benar, Beb. Ya, Allah mengizinkan orang menikah lebih dari satu. Emang diizinkan sama Allah. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Gimana, Yai? Hanya empat orang, Beb, yang boleh menikah lebih dari satu. Hanya empat kelompok manusia. Yang pertama, orang kaya. Duit banyak. Boleh menikah lagi. Kenapa begitu, Yai? Karena kalau istrinya marah, kasih uang 500 juta, diem. orang kaya, istrinya marah, ajak jalan-jalan ke Eropa, diem. Bisa dia orang kaya, bisa nikah lagi, bisa ngasih nafkah, bisa ngasih nafkah. Yang kedua, bukan orang kaya, tapi dia punya jabatan, misalnya lurah, ya, camat, kepala desa. Nah itu boleh nikah lebih dari satu. Maka istri kepala desa hati-hati. Karena ini pejabat boleh nikah lebih dari satu. Karena dengan jabatannya itu dia akan dapat tunjangan macam-macam. Tunjangan macam-macam. Yang ketiga, yang boleh nikah lebih dari satu, Habib, yang nomor tiga adalah para ulama, semisal kiai. Itu boleh. Saya enggak ngomong Habib loh ya. Saya enggak ngomong Habib. Kiai. Kenapa? Karena kalau istrinya marah, dia bisa tenteramkan hatinya. Sabar, orang sabar itu pahalanya surga. Iya. Berzikir pada Allah, nanti hatimu tenteram. Karena ulama, dia ngerti aturan agama. Kalau ternyata dia bukan orang kaya, dia bukan ulama, dia juga bukan pejabat, dia nekat nikah lagi, maka masuk dalam kelompok manusia nomor 4. Apa itu yai? Orang gila. Orang gila. Berarti kebanyakan pria yang nikah lagi adalah orang. Betul ibu-ibu? Apakah Anda masih marah dengan saya? Tidak. Belum selesai. Pertandingan belum usai. Rupanya ada satu ustaz di situ ya, dari Sukabumi teriak, "Abib, ya. Saya enggak setuju tuh sama yai yang awal tadi. Kenapa? Saya masih tetap jadi sepeda akrobat aja, Beb. Roda satu." Lah emangnya kenapa? Walaupun memang mudah jatuh, Beb, tapi resiko jatuhnya itu ringan, sehingga lukanya luka ringan. Dan sepeda roda satu itu dibawa kemanapun mudah, tidak ada larangan dan tidak ada tilang, Habib. Tapi kalau motor sekali jatuh, tulang bisa patah. Terlalu banyak momen, polisi jarang momen mobil, Habib. Tapi yang di momen motor, bener. Ya roda tiga, Habib, kurang nyaman, Habib, beloknya susah, nggak enak. Mau belok ke kiri, semuanya ikut, nggak enak roda. Tiga, apalagi roda empat, Habib, itu pajaknya terlampau mahal, biaya perawatan terlampau besar, belum lagi tiap tahun ada pajak yang harus dibayar, pokoknya ribet, parkirnya juga susah. Tapi kalau roda satu, Habib, enak dibawa kemana-mana, saya tetap pilih istri satu saja. Loh, itu katanya teman saya loh ya, rupanya ibu-ibu nih modelnya begini-begini. Cuman saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh? Pakai hati nurani yang paling dalam, okay? Boleh ya? Saya pengen kita berbicara sebagai sesama wanita. Saya mewakili wanita, boleh ya bu? Tenang kok, pengajian sampai jam 2, jam 3 kok, nyantai aja. Wong saya baru bicara 45 menit. Harus sebentar kan ngomongnya? 45 menit itu sebentar atau lama? 45 menit sebentar. Padahal saya udah survei pengajian di sekitar sini maksimal 1 jam. Betul kan? Bener ya? Saya itu kalau mau sampai satu lokasi, saya survei dulu nih ustaz-ustaz sini kalau ceramah berapa lama. Maksimal 1 jam, Bib. Betul kan? Iya, ini udah hampir 1. Berarti pertandingan akan segera Bolehkah saya akhiri 1 jam? Oh, lagi seru-serunya ya. Dari hati nurani yang paling dalam, boleh nanya. Ibu kalau lihat ada perempuan belum menikah, sedih atau bahagia? Apalagi itu keluarga sendiri. Apalagi itu keluarga sendiri. Sedih enggak, Bu? Tenang, saya mendekat di sini. Sedih enggak ada keponakan belum menikah? Sedih enggak, Bu? Lah kemudian keponakan itu jatuh cinta dengan seorang pria, pria itu jatuh cinta juga dengan keponakan itu, tapi istri pria itu melarang. Kira-kira ibu benci enggak dengan wanita yang seperti itu? Yang melarang suaminya menikahin keponakan ibu. Dia tidak bisa merasakan penderitaan wanita yang belum menikahin ibu. Bayangkan bahwasanya jumlah wanita itu banyaknya luar, sedangkan pria itu sementara wanita yang satu ini, suaminya enggak pengen lagi, jangan nikah lagi, dia tidak memikirkan hak-hak wanita yang harus menikah, dia adalah wanita yang tidak pergi kewanitaan. Betul ibu-ibu? Dari hati nurani, betul ya? Jawabannya, itu hati nurani, tapi hati wanita lain habis. Karena wanita kebanyakan tidak punya. Dah, bercandanya cukup. Ya, bercandanya cukup. Artinya saya cuma pengen ngasih tahu, ajaran Allah itu benar abadanya, luar biasa. Jangan sampai ibu-ibu anti poligami karena bisa jadi kufur. Ini yang harus saya sampaikan. Wanita yang anti poligami berarti anti dengan ayat Al-Qur'an. Siapa yang anti dengan satu ayat Al-Qur'an, faqadir tadda. Saat itu juga dia murtad, keluar dari agama Allah. Kalau dia meninggal dunia dengan keyakinan seperti itu, meskipun disolatkan, sebetulnya hukumnya orang yang kafir, yang tidak boleh disolatkan. Tapi saya enggak mau Habib, kalau saya di poligami. Tuh orang yang ngomong begitu. Boleh. Enggak mau, enggak jadi masalah. Tinggal aja ngomong begini, poligami itu hukum Allah, aku ridho dengan hukum Allah, tapi aku tidak bisa suamiku nikahlah lagi. Betul begitu kan? Ya, tunggu saja aku sampai mati. Betul ya? Silahkan kamu nikah lagi. Jadi nanti kalau suaminya hidup, ibu mati dulu, 3 hari kemudian suami nikah lagi. Pengen punya suami begitu? Udah cukup bercanda terus gitu ya. Udah, biar fresh. Alhamdulillah, 1 jam kurang dikit. Ya, kurang dikit. Sekarang kita lanjutkan ngaji tentang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini asalnya di surga, dan surganya beda dengan surga kita. Surga jannatul mithali, surga percontohan. Kenapa dikatakan surga percontohan? Karena di dalamnya ada larangan. Enggak boleh makan buah dari pohon ini, gitu kan ya? Jangan dekati pohon yang satu ini. Ini pohon yang terkutuk, enggak boleh makan buah itu. Kita kenal dengan buah khuldi. Karena iblis membisikkan itu kalau kamu makan kamu akan abadi, makanya disebut buah khuldi. Nah, yang kedua, karena iblis bisa masuk dan menggoda Nabi Adam, entah dengan cara bagaimana. Bisa menggoda Nabi Adam. Artinya itu bukan surga yang akan kita huni, sebab surga yang kita huni iblis enggak bisa masuk dan di dalamnya tidak ada larangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah surga yang akan kita huni di masa Nabi Adam belum ada? Ingat, dalam ilmu tauhid, surga itu sudah diciptakan sejak awal penciptaan. Neraka sudah diciptakan sejak awal penciptaan. Artinya nerakanya sudah ada dan surganya sudah ada. Lantas mengapa Nabi Adam tidak masuk ke dalam surga tersebut? Ini pertanyaan. Jawabannya adalah karena surga punya sistem keamanan yang super ketat. Surga itu super canggih dan punya sistem keamanan yang cukup ketat. Siapapun yang akan masuk ke surga harus melewati pintu, dan di setiap pintu koda surga itu ada passwordnya, ada passwordnya, ada detektornya. Sehingga kalau misalnya si Naufal ini masuk ke dalam surga di depan pintu, kemudian surga bertanya, mana anta, siapa kamu, ada suara yang seperti itu, saya jawab Naufal, maka surga mengatakan password salah, pintu tidak terbuka. Error, pintu tidak terbuka. Datanglah seseorang yang namanya Nuh alaihi salam. Surga mengatakan, mana anta? Ana Nuh alaihi salam, Rasulullah. Aku Nuh alaihi salam, Rasulnya Allah. Surga mengatakan, password salah. Nabi Adam datang masuk ke dalam surga, pintu surga tertutup. Maka ditanya, mana anta? Ana Adam. Aku Adam, manusia yang pertama kali diciptakan. Password salah, pintu tidak akan terbuka. Tapi nanti ketika seorang manusia berada di depan pintu surga, kemudian di situ surga bertanya, mana anta? Maka dijawab, Ana Muhammadun. Maka surga mengatakan, bika umirtu. Pintu langsung terbuka dan surga mengatakan, aku tidak diizinkan terbuka untuk siapapun sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga. Dan itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, rasul kita, kekasih kita, yang mencintai kita. Hanya beliaulah yang diizinkan Allah memasuki surga sebelum seluruh makhluk Allah Ta'ala, manusia maupun jin. Karena itu Nabi Adam tidak diletakkan dalam surga, karena surga itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW, dan hanya Rasul yang boleh membukanya. Yang lain dapat rahmatnya Rasul, dapat barokahnya Rasul, dapat jalaran dari Kanjeng Nabi, baru yang lain bisa masuk surga. Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kelak di hari kiamat Adam dan seterusnya berada di bawah kepemimpinanku, pembinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah sebagian daripada rahasianya. Boleh dilanjut? Ya, asik ya. Saya ngomong aja seneng kok. Kalau Anda yang dengar enggak seneng, kebangetan. Pede bener ya. Nah, Nabi Adam. Saat itu Allah kemudian panggil malaikat semua. Ya. Tapi sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam itu kan bukan dilahirkan, beda dengan bapak ibu dengan kita. Kita dilahirkan. Nabi Adam dibentuk dari apa? Adonan tanah. Pertanyaan, apakah di surga ada tanah seperti yang di bumi? Di langit apakah ada tanah? Gak ada tanah. Di langit tidak ada tanah. Makanya Allah perintahkan malaikat untuk ambil tanah dari bumi. Karena tanah gak ada di yang namanya bulan, Mars, Jupiter. Gak ada tanah. Beda. Beda dengan yang di bumi. Satu-satunya yang ada adalah di muka bumi. Maka Allah perintahkan malaikat ambil tanah dari bumi. Malaikat pun berdatangan ke bumi. Semuanya gagal. Yang berhasil cuma satu malah. Eka dan malaikat yang berhasil sampai ke bumi untuk mengambil tanah itu, empat unsur tanah adalah malaikat Izrail alaihissalam. Karena itulah malaikat Izrail ditugaskan oleh Allah Ta'ala mengembalikan manusia ke dalam bumi. Artinya mencabut ruh dan mengembalikan jasad. Malaikat Izrail dapat kemuliaan untuk mencabut jasad manusia karena lantaran malaikat Izrail lah manusia diciptakan. Pertanyaan, berapa jumlah malaikat Izrail alaihissalam? Ini pembahasan yang paling enak nih, bahas malaikat Izrail ya. Anda gak pengen kenalan malaikat Izrail? Tak kenal maka tak sayang loh. Kalau udah kenal kan lumayan. Bapak-bapak mau kenalan dengan malaikat Izrail? Saya sampaikan, kalau pengen saya sampaikan. Malaikat Izrail itu, ngomong-ngomong by the way, hujannya pergi ya? Kok enggak laporan? Kiriman hujan, hujan. Begitu hujannya berhenti enggak ada yang lapor. Oh, udah gini ya, pergi-pergi udah ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Makanya kalau sama Allah tuh suka ngomong gitu. Ngomong sama Allah, ya Allah pengen gini. Padahalnya cuma ngeluh, enggak pernah ngomong sama Allah kok. Hutang gimana nih? Enggak bisa SPP nih gimana nih? Mau enggak nih? Enggak ada, cuma gitu aja. Lapor sama Allah, ya Allah, please help me, I need some money, how much? $1,000. Gitu tuh ya, keren. Ya Allah, kalau boleh sih, kalau boleh, mau minta duit kalau boleh, kalau gak ada juga gak apa-apa. Kurang ajar kamu. Ini kurang ajar nih, ini doa gak bener nih, doanya orang gila, ini gak beres, ini gak beres. Nanti saya ajarin, kalau ada waktu saya ajarin cara minta, kalau masih ada waktu. Terlalu banyak adanya. Tolong saya diingatkan tadi ya, udah berapa bab itu yang saya janjikan tuh. Nah, malaikat Izrail itu jumlahnya banyak. Makanya disebut malakun, bukan malaika. Malaika itu jamaknya malak. Kalau satu namanya malakun. Lebih dari tiga namanya malaika. Kalau dua malakani, itu dua. Kalau tiga, empat malaikatun. Artinya malaikat pencabut nyawa, pimpinannya namanya Izrail alaihissalam. Nah, pimpinan ini hanya akan turun kalau yang dicabut itu nabi, rasul dan para wali. Nah, khusus untuk orang-orang yang tidak setingkat nabi, rasul dan wali, mukmin-mukmin kerucuk-kerucuk kelas rendahan-rendahan, maka yang bertugas juga malaikat cabang. Malaikat pencabut nyawa cabang Cilengsi datang. Nah, kalau yang datang malaikat cabang, maaf, keterampilan tidak seperti malaikat pusat. Sosialisasinya belum begitu bagus. Cuman tahu perintah cabut nyawa, cuman begitu. Kasih ilmunya, tapi enggak seperti malaikat pusat. Begitu ketemu nih malaikat cabang dengan akan dicabut, dia paham, oh ini kerucuk. Cabutnya juga sebenarnya ikut. Gitu. Tapi kalau orang yang soleh, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang yang baik. Yang turun itu malaikat Israel, malaikat Israel yang turun. Kenapa? Ini orang mulia, aku sendiri yang akan menjemputnya. Kenapa? Ada perintah dari Allah. Ya ayyatan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada perintah dari Allah, ayo kamu pulang. Pulang ke Tuhan, Tuhanmu Allah yang merintah. Tapi yang dipanggil jiwa yang tenang. Nah, jiwa-jiwa yang gentayangan ini, nah, ini masuk jiwa tenang atau gentayangan ini? Kita-kita ini, jujurlah kita masih gentayangan jiwanya ya. Dalam sholat Allahu Akbar, tok tok tok, assalamualaikum. Kelihatannya itu yang mau bayar utang. Waalaikumsalam. Ditinggal sholatnya. Allahu Akbar. Masak air. Masak air. Enggak tenang nih jiwanya. Jiwanya enggak tenang. Air gimana ini? Air gimana? Air gimana? Allahu Akbar. Plok. Cicak jatuh ke atas kepalanya. Plok. Waduh, pertanda buruk ini. Na'udzubillah min dzalik. Ngadep Allah, jiwanya masih gentayangan kemana? Mana? Lah ini kalau kita terus begini nanti yang jemput bukan malaikat Israel, malaikat cabang. Tapi yang jiwa tenang, jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Tok tok tok tok tok tok. Enggak gubris dia. Terus aja. Terus ah? Terus aja yang model-model begitu, oh, Masya Allah, malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Nah, bagaimana kalau malaikat Israel yang mencabut? Malaikat Israel kalau mencabut nyawanya hamba-hamba Allah yang soleh, kasih surat pemberitahuan dulu. SMS. Saya akan datang menjemput kamu, minta dijemput jam berapa? Posisi jemputan pinginnya di mana? Ini serius, saya enggak bercanda. Ini saya serius. Anda kalau enggak percaya, baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali juz yang keempat. Ya, juz yang tentang mencabut tentangnya nyawa, tentang kematian. Nah, makanya jangan heran kalau orang-orang soleh itu meninggalnya enak. Kenapa? Udah janjian malaikat. Contoh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan keren. Beliau itu jalan-jalan, terus di pasar ada orang yang nyebut begini. Itu lihat tuh, itu orang soleh. Kalau malam gak pernah tidur, sholat terus. Gak pernah tidur dia sepanjang malam. Yang jalan itu Imam Abu Hanifah. Coba yang di pinggir jalan, juga bagus. Gak seperti zaman sekarang. Tuh, lihat tuh. Tuh, imam gak beres tuh. Soalim dia, soalim. Jadi orang-orang baik lewat. Ya, digunjing yang gak baik. Baik, beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lewat, orang yang menggunjing itu gunjing kebaikan, ngomong kan kebaikan. Tuh lihat nih, ini orang kalau malam enggak pernah tidur, sholat terus. Imam Abu Hanifah begitu lama. Astagfirullah, maafkan aku ya Allah. Dia enggak ngerti. Aku kalau malam sholatnya baru setengah malam, setengahnya aku tidur. Coba kalau kita, yes, dia enggak ngerti. Oke, lanjutkan. Bapak kalau malam kan sholat terus kan Pak ya? Padahal dia sholatnya cuma sebentar. Pulang sampai rumah Imam Abu Hanifah nangis. Ya Allah ampuni aku. Orang memprasangka aku dengan prasangka yang baik, sedangkan aku belum seperti itu. Tolong ampuni aku ya Allah. Aku berjanji mulai malam hari ini aku tidak akan tidur ya Allah. Akan terus sholat sepanjang hari. Setelah itu beliau tidak pernah tidur malam. Sholat terus sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Wudhunya enggak batal dan tidak tidur. Mirip bapak dan ibu sekalian. Ya, pernah ini santri saya lapor. Oke, ya, alhamdulillah berapa hari ini saya sholat subuh dengan wudhu isya. Keren. Ya beb, subuhnya jam 4, saya sholatnya jam setengah 4 lewat 20. Sholat isya-nya jam 4 kurang 10 begitu loh ya. Subuhnya jam 4. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya. Selesai sholat isya langsung subuh. Nah, ini gila namanya. Bukan hebat. Nah, ini Imam Abu Hanifah ketika meninggal dunia, beliau sudah siapkan tempat. Saya pengen meninggal di tempat ini. Di tempat itu beliau baca Al-Qur'an khatam 5000 kali khatam. Nanya-nanya pulih. Rencana mati udah punya belum? Oh, berarti malaikat nanti boleh deh, malaikat terserah, enggak punya rencana, semua ada sewaktu-waktu boleh lah. Lagi jongkok, lagi jengking, boleh, enggak apa-apa. Lagi nonton sinetron, ambil aja, enggak ada yang punya rencana, kok bebas berarti, betul kan? Orang itu harus punya perencanaan, pengen model matinya gimana, meninggalnya bagaimana. Imam Abu Hanifah minta, pengen meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Beliau pun siapkan tempat khusus, pengen meninggal di situ. Dan beliau khatamkan 5.000 kali khatam. Saya punya rencana mati, beneran. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen meninggal ketika ceramah husnul khotimah. Tapi jangan malam hari ini. Udah pokoknya... Bapak Ibu berangkat duluan, meninggal duluan semua, nanti saya nyusul, oke? Okay? Ya, Bapak Ibu siapkan dulu, survei kan? Anda survei dulu. Habib, saya akan survei dulu ke akhirat. Nanti saya akan siapkan, saya pesankan rumah yang bagus buat Habib. Kalau udah siap, Habib susul ya, siap! Begitu, setuju? Bah! Katanya, Habib yang berangkat duluan aja siapkan buat kami. Nah, bener itu ya. Lanjut, boleh? Nah... Makanya kalau kita baca sejarah, orang-orang soleh itu meninggal caranya unik-unik, bagus-bagus. Ya, contoh. Saya akan bawakan dua contoh. Ya, tenang. Baru mulai. Oh, jamnya taruh. Ya, oke. Menyenangkan hati ibu-ibu itu pahalanya lebih dari ceramah. Oh, cuma naruh jam aja kok, gitu aja kok, repot. Apalagi yang ditaruh? Apa? Cincinnya taruh? Iya, taruh. Oke. Okay. Selendangnya taruh juga? Jangan. Oh, jangan. Alhamdulillah. Kok enggak ada yang nawarin Habib, silahkan minum, enggak ada ya. Memang pada enggak punya perasaan. Pak, lanjut ya, lanjut. Hah? Minum. Ini godaan. Nanti kalau saya minum, saya tergoda. Orang-orang yang beriman harus sanggup menahan godaan. Lanjut ya. Nah, di Surabaya, ada seorang Habib namanya Habib Hasan. Habib Hasan, marganya As-Segaf atau As-Segaf. Almarhum, sudah meninggal. Kerjaannya setiap hari menerima keluhan masyarakat. Ini Habib bener begini. Datengin orang, Habib, saya bermasalah dengan suami, Habib, saya bermasalah dengan istri, Habib, saya mau bayar utang susah, Habib, saya sakit, Habib. Dapat keluhan dari masyarakat. Saya mau nanya, Anda punya teman satu tiap hari curhat yang gak enak terus gitu. Kira-kira jengkel atau suka? Jengkel. Lah Habib itu kerjaannya tiap hari terima keluhan masyarakat. Jadi Habib itu enak atau enggak enak? Kayak enak, belum lagi kalau salaman. Nih, model-model yang begini-begini nih. Kalau ketemu Habib. Masya Allah. Luar biasa. Tangannya Habib dipegang dengan penuh cinta. Diletakkan di hidungnya dengan penuh sayang. Disedot dengan penuh kasih. Diusapkan dengan penuh semangat. Masya Allah. Berarti tangan Habib jadi tisu untuk umbulnya. Yang pertama. Loh ini benar ini yang saya alami tiap hari. Orang baik, niatnya baik. Kemudian salaman lagi, Habib gimana kabarnya? Wow, baik. Alhamdulillah. Benar nih, goyang-goyang tangan. Belum lagi, Habib gimana kabarnya? Bolak-balik, tekuk begini. Kalau cuma satu orang gak apa-apa. Sekali majlis kadang 1.000 orang, kadang 2.000 orang, itu yang salaman 500. Nah, kalau orang yang berjabat tangan kan enak, cuman asal, Habib gimana kabarnya, dia cuman sekali. Nah kalau saya misalnya, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. 500 orang selesai pengajian, Alhamdulillah. Tangannya begini sendiri kan, belum lagi ini nempel-nempel nih, bakteri-bakteri dan lain. Sebagainya nempel di sini. Kira-kira enak enggak jadi Habib begini nih? Dan rata-rata hampir semua Habib dibegitukan. Makanya kalau ada orang bilang, Habib. Jadi Habib itu enggak enak. Jangan dikira enak. Minta pujian. Emangnya enak dipuji-puji orang? Emangnya enak dipuja-puja orang? Enaknya enak gitu ya. Dikroyok orang. Enggak enak. Apalagi jadi istri Habib. Aduh, paling enggak enak. Kenapa? Gak pernah di rumah. Keliling terus pengajian. Begitu sampai di rumah, tok tok tok, assalamualaikum, Habibnya ada. Ya, tamu gak ada yang pernah gak datang. Tamu terus. Kapan waktumu untukku sayang? Itu sama jengkel kan begitu ya? Gak ada waktu, gak ada waktu. Masih berpikir punya suami seperti saya. Jangan. Jangan pernah mikir gak enak lah, enak yang biasa-biasa. Biasa saja, tapi tugas. Jadi kadang orang tuh ada yang menyemburkan apa ya, kalimat-kalimat gak benar gitu ya. Habib tuh cari ketenaran, Habib tuh cari pujian, Habib tuh minta dieluk-elukan orang, Habib tuh minta dipuja, pujian ngapain, emangnya enak. Ini udah yang salaman ya. Saya ceramah di Demak. Selesai pengajian saya masuk mobil, Kiai minta izin. Habib, izin apa? Cium tangan. Saya kira tuh seperti saya ini polisi ketemu bawahan, komandan izin. Nah itu, Habib izin cium tangan. Saya serahkan tangan saya, empat jari saya dipegang dengan tangannya, jempol saya dipegang begini, dimasukkan mulutnya di dalam mulut. Saya dalam hati, yeah. Tapi itu dalam hati. Kita kan harus jadi mukmin yang sabar dan baik. Wajah senyum-senyum, penampilan oke. Senyum-senyum, hati kecut, kurang ajar kamu. Iya, tak dari apa yang kamu tempelkan ke jempolku. Iya, ini kalau mungkin istri saya dengar enggak ngatakan iya, begitu kan? Saya tarik-tarik dikit gitu, selesai langsung saya cari pom bensin. Ngapain cuci tangan cari karbol? Cuci tangan. Itu kalau ada apa namanya Dettol sama langsung pakai Dettol, karena ini Nabi gak ngajarin begitu. Tapi itu baik, karena dari cinta. Orang jatuh cinta itu gak bisa disalahkan. Oh namanya jatuh cinta. Coba ibu cinta sama suami, ketemu langsung ibu tubruk, sayang, loncat, ya, buang. Nanti apa ngomong, ini gak ada ajaran dari Nabi. Ya, bukan begitu, itu namanya cinta. Sayang dari seseorang kepada orang yang lain. Di Magetan, cerita dulu dikit gak apa ya, biar nanti paham akan saya sampaikan. Di Magetan selesai ceramah begini, ada bapak-bapak, masya Allah, kumisnya tebel, badannya keker, datengin saya, Habib, langsung saya dipeluk. Saya mau nafas, susahnya luar biasa, dipeluk, pelukan pegulat. Nah setelah itu Habib dicium pipi saya, yang cium bapak-bapak, kumisnya tebel. Nah, kemudian ditempelkan gitu kan, Habib, gitu kan, ludahnya nempel semua. Laki-laki, seorang Habib gak boleh marah, harus senyum. Alhamdulillah, kan harus begitu. Emang tugasnya demikian. Ini Habib Hasan ini, ya, tiap hari ketemu yang model begitu. Tiap hari. Sampai suatu saat, suatu hari, gak peduli muslim, non-muslim loh ya. Karena melayani masyarakat, yang datang ada yang muslim, ada yang non, lima dengan baik. Gak ditanya dulu, kamu kafir ya? Oh gak boleh, neraka bertemu, gak usah. Ya. Ini kan ada nih golongan-golongan begitu nih, yang anti sama non muslim ya. Begitu lihat non muslim, musuh nih, non muslim musuh. Sejak kapan kita diajarin musuhin non muslim? Sejak kapan? Kapan Islam mengajarkan kita membenci orang-orang di luar Islam? Kalau kita membenci orang-orang di luar Islam, bagaimana kita akan bisa menyebarkan agama Islam, bagaimana kita akan bisa jualan kalau konsumennya udah kita musuhin? Dagangan kita ini Islam, konsumen di sana yang belum kenal Islam, gak mungkin yang namanya konsumen harus dimusuhin. Konsumen harus disayangin, dikasih senyum, dilayani, ditunjukkan ini Islam, sehingga konsumennya tertarik, kemudian akan membeli Islam, bayarnya dengan dua kalimat syahadat, maka Allah akan beri dia surga. Paham? Lanjutkan. Ini Habib Hasan. Pagi-pagi panggil anaknya. Anaknya perempuan semua. Yang paling tua namanya Suud. Suud Talib. Suud, kamu kesini. Ya ba. Tolong telpon paman kamu di Solo. Sampaikan kalau abah ini nanti malam jam 23:30 mau meninggal dunia. Anaknya ya kaget. Bapaknya sehat, seger, buger, gak ada hujan, gak ada angin, ngomong begitu. Apa, jangan ngomong aneh-aneh, panjang umur, apa sehat, seger. Ayahnya marah, kamu gak percaya sama abah ya? Abah nanti malam mau meninggal jam setengah 12, telepon pamanmu. Anaknya ya angguk-anggukkan kepala, tapi ya enggak dijalankan. Masa kemudian telepon, halo paman, iya, barusan bapak bilang gitu ya, nanti malam jam setengah 12 mau meninggal, paman disuruh berangkat. Ya gila kan kalau begitu kan ya. Jam 9 pagi ayahnya ngedrop, fisiknya ngedrop. Maka si ayah ini kemudian didatangi anaknya perempuan semua, anaknya ngajak si ayah ke rumah sakit. Ayahnya enggak mau dan mengatakan, "Bapak ini bukan sakit, tapi mau meninggal." Mau meninggal. Anaknya maksa enggak bisa, pokoknya harus ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baru bisa telepon ke Solo, "Paman, ini ayah sakit, paman segera ke rumah sakit di Surabaya karena kondisinya sangat turun." Kan begitu. Jam setengah 11 malam, Habib Hasan ini kumpulkan anak-anaknya semua. Sadar total, sehat gitu. Tapi lemes gitu kan. Terus ngomong ke anaknya, "Abang enggak jadi berangkat jam setengah 12. Bentar lagi ini setengah 11 malam. Bentar lagi Abah mau berangkat. Bentar lagi Abah mau berangkat." Wah, anaknya nangis. "Jangan nangis. Tuh, kamu nangis, jalan Abah jadi gelap. Udah, jangan nangis, yang ikhlas. Abah mau wasiat, ini hari Rabu malam Kamis. Biasanya adatnya orang Surabaya kalau meninggal malam, pagi dimakamkan. Abah enggak mau dimakamkan Kamis pagi. Makamkan Abah Kamis habis asar karena Abah mau masuk kubur malam Jumat. Siapa masuk kubur malam Jumat, kuburannya terang. Yang kedua, Abah ini alhamdulillah dianggap tokoh masyarakat, kiai, ulama, baik sama Abah. Pasti nanti Abah akan dimakamkan di area pemakaman Sunan Ampel. Ya, tolong sampaikan terima kasih. Abah enggak mau dimakamkan di sana. Abah mau dimakamkan di samping makam kakekmu, ayahku sendiri, karena Abah pengen dapat berkahnya orang tua." Selesai ngomong begitu, "Udah ya, Abah berangkat dulu." Syahadat meninggal dunia. Saya mau nanya, ini meninggal atau piknik? Hah? Meninggal atau piknik? Meninggalnya piknik. Lah itu loh, meninggalnya model bagaimana? Mesti ada yang bisikin nih di telinga nih, kan yang tahu mati cuma Allah, gitu kan ya? Memang yang tahu cuma Allah, tapi Allah memberitahu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Hanya saja detiknya keberapa itu tetap dirahasiakan oleh Allah. Dijemput sekitar jam sekian malam ini. Persisnya kapan itu yang tahu cuma Allah Ta'ala. Malaikat Israel dapat informasi itu di detik-detik terakhir. Jelas semuanya. Udah satu aja ceritanya. Saya punya banyak cerita. Nanti kalau saya ceritakan semua, akhirnya habis itu jamnya. Cuman bahas cerita orang meninggal dunia. Saya belum sempat mengajarkan ilmu urip. Betul kan ya? Dan Nabi Adam ini saya belum selesai loh. Belum selesai. Baru apa tadi? Baru asal tanahnya. Betul kan? Nah, singkat cerita, Nabi Adam kemudian diciptakan jadi manusia. Terus tinggal di surga sementara. Nah, saat itulah Allah perintahkan malaikat semua, "Usjudu li Adam." Sujud kalian semua kepada Adam. Maka malaikat sujud, tapi iblis tidak sujud. Aba wastakbar. Betul tak betul? Iblis menolak dan iblis menyombongkan diri. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Pertanyaan saya, coba carikan satu ayat yang memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Ada enggak? Ayat yang memerintahkan iblis sujud pada Adam, ada enggak? Enggak ada kan? Tapi ketika iblis tidak sujud pada Adam, Allah marah. Iblis kemudian dilaknat selama-lamanya. Betul begitu kan? Nah, yang ada perintah sujud kepada malaikat. Nah, kenapa kok Allah marah kepada iblis? Karena perintah sujud pada malaikat, include sudah termasuk di dalamnya adalah iblis. Nah, kenapa iblis bisa dimasukkan dalam kelompok malaikat? Padahal iblis bukan malaikat. Malaikat dari cahaya, iblis dari api. Malaikat tidak mungkin bermaksiat. Iblis punya peluang untuk bermaksiat. Karena iblis selama ribuan tahun kemanapun bersama malaikat. Iblis kumpul dengan malaikat. Iblis menjalankan tugas-tugas malaikat. Iblis menyamakan dirinya dengan malaikat. Makanya malaikat disebut, iblis pun enggak perlu disebut, ikut masuk dalam kelompok malaikat. Saya punya pengalaman menarik. Saya berangkat ke Kalimantan ajak teman saya, Mas Wahid. Ada di sini orangnya itu. Tuh. Nah. Mas Wahid Mujiono itu di Masjid Ar-Raudhah di Solo, teman saya bantu nyuci pakaian, bantu buatkan teh, buatkan kopi, belikan air untuk majelis, ya, bayar-bayar listrik, bayar telepon. Teman, saya ajak ke Kalimantan. Turun dari pesawat, head itu bawa temu dengan yang mengundang. Yang mengundang, bukan suruhannya ya, yang mengundang. Lihat saya, Habib, tasnya di mana? Oh, lagi di bagasi. Ketemu Mas Wahid itu langsung ngomong begini, Ustaz, tasnya biar saya yang bawa. Ustaz, biar tasnya saya yang bawa. Sejak kapan dia jadi Ustaz? Halo? Angkat tangan bro. Nah, itu orangnya. Sejak kapan dia jadi Ustaz? Sejak kapan dia tinggal di pesantren? Sejak kapan dia ceramah? Cuman modal di samping saya. Dipanggil. Paham maksudnya enggak? Jadi enggak dipanggil Mas, dipanggilnya Ustaz karena berada di samping saya, karena mendampingi Ustaz, maka orang kira dia Ustaz. Kalau kita bersama kiai, kita bersama ulama, kita bersama ahli zikir, maka ketika ahli zikir itu dipanggil, kita akan ikut terpanggil meskipun kita dalam kelompok itu belum sama benar. Itulah nikmatnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan majelis yang baik, meskipun datang ke sini niatnya nagih hutang pada Habib Novel. Habib ini dicari di Solo enggak pernah ketemu, ada berita dia lagi ada di Cilengsi. Aku akan datang ke sana, mau nagih hutang. Duduk ditunggu, ceramah enggak selesai-selesai. Nah, ini penting nagih hutang. Udah cepat bubar aja ceramahnya. Nah, di akhir majelis, selesai majelis, itu ada malaikat yang dikasih tugas, kasih tugas sama Allah buat pengumuman. Pengumuman, kalau bahasa Arabnya begini. Angkumu maghfuran lakum. Silahkan kalian berdiri, tinggalkan tempat masing-masing, maghfuran lakum. Dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, ada malaikat yang lapor ke Allah. Ya Allah, di situ ada satu orang yang datang ke pengajian, tapi bukan dari kelompok mereka, bukan yang biasa ikut zikir cari ilmu, bukan. Anda siapa? Mau nagih hutang. Dia punya hajat dengan orang yang hadir, punya hajat kepentingan dengan yang hadir, bukan mau cari ilmu. Kata Allah, humul qawmu la yashqa bihim jalisum. Aku ampuni dia juga, sebab orang-orang yang duduk ngaji seperti ini, yang cari ilmu seperti ini, yang zikir seperti ini, mereka suatu kaum, siapa yang mau duduk bersama mereka tidak bakal celaka. Enak atau enggak enak? Ya, jadi asal kita mau bareng sama orang soleh, tiru amalnya orang soleh. Nanti kalau orang soleh dipanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tafadhal ilal jannah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jalan ke surga, di belakangnya ratusan ribu orang ikut. Kenapa? Ini para pecintanya. Fulan Al-Cilengsi ilal jannah. Rupanya ada warga Cilengsi ini punya pengikut juga ini ya. Teman-temannya ikut. Bapak ke surga, ikut semua. Ya, malaikat enggak berani nyetel. Kenapa? Ini rombongan saya. Lanjut surga ini. Modalnya apa? Kumpul. Modal kumpul. Tapi sebaliknya, kumpul di warung bersama pemabuk. Polisi datang, kira-kira ditangkap, dipilih atau semua diangkut? Semua diangkut. Masalah nanti interogasi belakangan, tapi kan masuk bui duluan. Ya na'udzubillah, amin. Minzalik. Nah inilah manfaat kumpul dengan orang yang soleh. Iblis gak mau sujud, malaikat mau sujud. Malaikat kan sempat nanya pada Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang namanya Adam di muka bumi ya Allah? Ada pelajaran di situ. Emangnya Nabi Adam sudah diumumkan mau diturunkan ke bumi? Belum kan? Keren ya, malaikat sudah tahu. Malaikat tahu, berarti malaikat itu ilmunya luar biasa. Malaikat nanya, kenapa diciptakan manusia di muka bumi? Sedangkan selama ini berdasarkan pengalaman, siapapun tinggal di muka bumi berbuat kerusakan. Maka Allah jawabnya dengan apa namanya perbuatan. Allah ambil benda-benda tertentu, letakkan benda-benda. Allah perintahkan malaikat, tolong sebutkan ini apa. Ini namanya apa? Yang menarik itu seluruh malaikat, langit, bumi, malaikat manapun dikumpulkan. Ditanyain ini apa, semua geleng kepala, enggak ada yang tahu. Saya mau nanya, nah kalau malaikat semua kumpul ditanya sama Allah benda ini apa, enggak ngerti. Ya, itu aneh atau enggak aneh? Aneh. Lah Nabi Adam enggak pernah keluar. Nabi Adam cuma ada di surga permisalan. Kemudian ditanya sama Allah, wahai Adam coba sebutkan nama-nama itu apa? Nabi Adam bisa jawab, kan aneh ya? Makanya malaikat mengatakan subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, ya Allah, luar biasa engkau, hebat engkau ya Allah, takjub kami kepadamu ya Allah. Itu maksud subhanak la ilma lana. Benar ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Bagaimana mungkin ini? Adam ini baru saja diciptakan, baru diciptakan, belum kemana-mana, masih di dalam surga, belum kumpul dengan malaikat, enggak ada yang berinteraksi dengan dia. Bagaimana bisa tahu nama benda-benda ini? Sementara kami udah ratusan ribu atau jutaan atau miliaran tahun, kami udah keliling alam semesta, kami enggak ngerti benda ini. Hebat engkau ya Allah, bagaimana engkau mengajar Adam? Intinya Nabi Adam dimuliakan karena punya ilmu. Jelas semuanya? Nah, malam ini saya mau mengajarkan ilmu itu, tapi sabar dulu ya. Karena ini baru jam 11:30. Kurang 7 menit. Kan cuma disuruh naruh, enggak ada kalimat jangan dilihat. Justru kalau naruh itu lihatnya lebih mudah. Halo, lanjut ya. Pokoknya ujung-ujungnya ilmu urip, ya, ilmu urip. Nah, Nabi Adam setelah itu kan diturunkan ke muka bumi dengan bawa ilmu yang luar biasa, betul kan ya? Tapi kenapa cari istrinya nggak bisa? 300 tahun baru ketemu. Kenapa? Di situ ada pelajaran. Nabi, Rasul, dan para wali, dan orang-orang yang pengen jadi wali. Dan orang-orang yang pengen jadi wali, syaratnya meniru Nabi, Rasul, dan para wali. Nabi, Rasul, para wali, itu ada aturan dalam hidupnya, dilarang memakai fasilitas ilahiyah untuk kepentingan pribadi. Mirip dengan anggota DPR, MPR, lurah, camat, presiden, gubernur, wali kota, dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Paham ya? Makanya Nabi Adam dengan ilmu yang luar biasa cari istri, ini fasilitas keperluan pribadi, gak boleh pakai fasilitasnya. Meskipun bisa kelilingi bumi 21 hari, beliau cari, ya, baru setelah sekian ratus tahun ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah yang luar biasa. Orang yang tangannya putus sama Rasul ditempelkan, diusap, nyambung lagi. Dalam peperangan sahabat matanya lepas, sama Rasul dimasukkan, ditempelkan lagi, diusap, utuh seperti semula dan lebih terang dari semula. Dalam peperangan sahabat kehabisan air, Rasul masukkan tangannya ke dalam bejana yang ada airnya, mengucur air dari selah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih dari 1500 orang minum, mandi, dan siapkan perbekalan dari air tersebut. Rasul yang seperti itu semua urusannya ketika untuk kepentingan orang banyak. Tapi untuk dirinya sendiri, 3 hari enggak makan ganjel batu. Rasul enggak mengatakan, "Ya Allah, beri aku makanan." Lapar. Tahan laparnya, ya kan? Kemudian Rasulullah dalam perang, apakah mengatakan, "Nih malaikat, semua jaga lo." Malaikat, biar mereka semua tahu, kalau ada panah mengarah kepadaku, langsung belokkan, kembalikan kepada yang memanah. Apakah begitu? Apakah menurut para sahabat? Wahai para sahabatku, silahkan kalian di belakangku. Kemudian Rasul di depan begini. Apakah begitu? Saya ini mau ngajarkan sesuatu yang penting ini ya. Apakah begitu? Enggak. Untuk kepentingan dirinya, Rasulullah menggunakan dirinya sebagai manusia. Makanya dalam perang Rasul kena panah dan giginya pecah. Ketika giginya pecah, bercucuran darah, apakah Rasul gunakan mukjizatnya? Beliau bisa. Tapi apakah gunakan mukjizatnya dan tempelkan lengannya ke pipinya dan berkata, "Bismillah," kemudian sembuh? Enggak. Rasul pun dirawat oleh putrinya dan oleh menantunya, lelaki Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Saat itulah Fatimah Az-Zahra ambil pelepah kurma, dibakar, abunya ditempelkan oleh Ali bin Abi Thalib di pipi Rasul yang terluka untuk menghentikan pendarahan. Rasulullah berlaku sebagai manusia biasa sehubungan dengan dirinya sendiri. Itu namanya maqam ridha. ridho dengan apapun yang diberi oleh Allah. Itu baru namanya wali. Wali itu enggak kakean pola. Sebentar, saya usir. Kebanyakan pola. Ya kebanyakan pola. Kebanyakan pola. Nyantai. Waliullah itu nyantai. Ada orang, udah ibu, bismillah, insyaallah, bismillah. Kalau sembuh ya sembuh, kita minta sama Allah. Kalau belum sembuh ya sabar, insyaallah nanti ada pertolongan dari Allah. Kan begitu. Ngajarin orang agar ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini ada ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam, namanya ilmu urid. Saya ringkas cuma jadi 3 jurus karena udah jam 11:30. Ramadan nanti belakangan aja ya, tahun depan saya bahas Ramadan ya. Nanti dikit aja Ramadan tadi loh. Udah, Ramadan tuh nanti pokoknya yang sholatnya 8 jadikan 20, yang 20 biasanya setengah jam jadikan 2 jam. Setuju? Nanti saya kasih bahasan lah dikit Ramadan. Setuju ya? Dikit. Ilmu urip ini lebih penting. Ilmu urip ini lebih penting karena ini diterapkan di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ilmu urip, ilmu hidup. Ilmu hidup by Pak Novel. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan ya? Oh, sudah kenal? Masya Allah, yang sudah kenal biarkan kenal, yang belum akan saya perkenalkan. Nama saya Naufal. Nun waw fa'lam, Naufal. Tertulis di KTP Novel. Kenapa? Kesalahan terjadi pada petugas pencatat kelahiran di rumah sakit di mana saya melahirkan. Disuruh nulis Novel pakai A, A-nya keliru jadi E. Akhirnya jadinya Novel. Tapi kesalahan itu membawa berkah. Akhirnya saya kerja jadi penulis dan penerbit buku. Nah yang kedua, saya lahir 24 Juli 1975. Laki-laki yang catat salah. Ya mungkin lagi ngelamun kali ya. Nulis nama salah, tanggal lahir juga salah. Yang ditulis bukan tanggal saya lahir, tapi tanggal saya keluar dari rumah sakit. 27 Juli 1975. Sehingga di KTP saya tertulis lahir 27 Juli. Padahal saya lahir 24 Juli. Bintang saya menurut orang-orang yang ngomong bintang-bintang adalah Leo. Marga saya Al-Idrus, artinya si singa. Novel itu artinya pria tampan, dermawan, dan serigala. Jadi saya tampan, menakutkan, dan galak. Ya, lengkap ada dari satu dalam nama saya. Tampan, menakutkan, galak, tapi dermawan. Nah, itu nama saya. Lahir tahun 1970. Saya di Solo tinggalnya, saya kelola majlis Ar-Rodoh. Setiap Jumat malam Sabtu, Senin dan Rabu ada kajian di majlis di mana yang saya kelola bersama teman-teman saya. Saya enggak pernah mengatakan punya murid, tapi saya punya teman ya, teman aja. Enak teman daripada murid. Ya, lebih enak bahasa teman daripada murid. Nah, ilmu urip ini hasil dari pengalaman pribadi saya dan hasil saya belajar selama sekian puluh tahun. Ya, hasil saya belajar sekian puluh tahun dari Ihya Ulumuddin, dari berbagai macam kitab, dan dari bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai macam guru. Timbul ilmu urip. Cuman 3 kok ilmu urip. 3 dan 5 menit diterangkan sebetulnya selesai. Sebetulnya selesai. Cuman malam ini mau saya terangkan setengah jam biar lebih mantap. Jadi jam 12 pulang, setuju? Sebetulnya kalau pulang jam 12 itu yang senang siapa? Yang kurang senang siapa? Mesti yang kurang senang saya. Kenapa? Ngomong 2 jam kok capek tahu? Ya, kalau pulangnya jam 11 itu saya lebih senang karena ngomongnya dikit. Tapi karena saya cinta ilmu, insyaallah ya, berusaha mencintai ilmu. Jadi ngomongkan ilmu tuh buat saya senang, buat saya senang. Sampai paman saya mengatakan Novel itu kalau sakit kamu kasih mic, pasti sembuh dia. Kalau sakit kasih mic, insyaallah dia sembuh. Jangan dikasih obat, kasih mic. Ya, atau kasih orang suruh nanya, nanti dia akan sembuh. Memang cinta itu bisa membuat orang yang sakit jadi sehat. Lanjut ya, ilmu urip. Nomor 1, kuda-kuda dasar, fondasi utama ilmu hidup. Jangan pernah berpikir, ojo mikir. Mati, Beb. Bapak, bisa enggak, Pak? Enggak mikir. Contoh, yang dimaksud enggak mikir itu enggak mikir urusan dunia. Enggak mikir urusan dunia. Contoh. Punya hutang 200 juta, besok pagi harus dibayar, yang nagih orangnya garang-garang, sedangkan Anda tidak punya uang dan tidak punya jaminan, tidak punya aset yang bisa dijual. Jangan dipikir, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, sekejap enggak mikir, kemudian berkejap-kejap mikir. Lanjut. Punya suami jelek luar biasa, galaknya luar biasa, jarang di rumah, kalau di rumah marah-marah. Jangan dipikir, bisa enggak? Punya istri ngomelan, ngomel. Ngomel nih, hobinya ngomel ya. Wajah biasa-biasa tapi omelannya luar biasa. Enggak mikir dengan omelannya, bisa enggak? Punya anak, anaknya itu tingkahnya luar biasa, ya, dan sangat suka membangkang orang tuanya. Jangan dipikir, bisa nggak? Kerja mati-matian di sebuah perusahaan, jasanya luar biasa. Tiba-tiba dipecat dan ngelamar kemanapun ditolak. Nggak mikir, bisa nggak? Jatuh cinta dengan anak seseorang, melamar tanah ditolak dengan jawaban mohon maaf. Anak saya kemarin udah dilamar oleh kakak sepupumu. Sakit hati atau tidak? Gak mikir, bisa gak ini? Pertanyaan saya, coba saya balik ya, saya balik. Punya utang 200 juta besok harus dibayar, gak punya duit. Mikir, pusing atau gak pusing? Pusing. Kira-kira lunas atau gak lunas? Gak lunas. Hutang itu bukan untuk dipikir, hutang itu untuk dibayar. Bukan dipikir, udah tahu kalau dipikir enggak lunas, dipikir kepala pusing, kemudian nekat mikir, bodoh atau pandai? Kalau orang yang pandai, dia tidak akan mikir, minimal kepala tidak pusing, badan jadi sehat. Perkara besok bagaimana dibayar, besok kita hadapi saja kenyataan yang terjadi. Maka dia ada keuntungan, seandainya enggak bisa bayar, tapi pikiran tenang, badan sehat. Punya istri yang ngomel-ngomel, ngapain mesti dipikirin? Ya, dipikirin semakin pusing. Udah diomelin gak enak, dipikirin pula. Maka itu pria yang bodohnya luar biasa. Seharusnya bagaimana? Masuk kanan, keluar hidung. Jangan sampai keluar yang kiri. Masuk kanan, keluar hidung. Jangan dipikirin. Artinya gak perlu urusan dunia itu dipikir. Gak perlu. Pasti Anda pengen bukti. Betul ya? Saya akan buktikan orang yang mikir itu enggak enak, yang enggak mikir itu hidupnya enak. Coba saya mau nanya, di muka bumi ini manusia yang paling enggak mikir siapa? Coba siapa? Orang gila. Coba kita belajar sedikit tentang orang gila. Boleh? Kenapa orang gila enggak mikir? Karena hilang akal, mau mikir cari akalnya enggak ketemu. Karena hilang akal, orang gila enggak mikir, betul ya? Orang gila enggak mikir. Coba tanya sama polisi lalu lintas. Kasus kecelakaan yang terjadi di jalan tol, di jalan raya atau di kampung. Itu yang banyak mengalami kecelakaan orang gila atau orang normal? Orang normal. Betul ya? Oke. Kenapa orang gila jalan tertabrak? Jarang tertabrak orang gila. Tapi kalau orang normal banyak yang ketabrak. Karena orang gila enggak peduli jalan ramai, mau nyebrang dia nyebrang aja. Ya kan? Oh, ada truk, ada bis, dia nyebrang aja. Oh, gila. Enggak perlu mikir, hasilnya sampai ke ujung jalan. Nah, terus bagaimana nasibnya yang mikir? Siapa mikir? Supir bis mikir, supir truk mikir, yang naik motor mikir. Lihat orang gila nyebrang, semua pada kaget karena mikir. Banting kanan, banting kiri, terjadi tabrakan beruntun gara-gara Lah yang gila tidak? Betul kan? Benar enggak ini? Ini contoh yang kasar ya. Contoh yang lebih halus. Coba pergi ke rumah sakit sekitar Bogor. Cek di rumah sakit. Itu yang sakit di rumah sakit rata-rata orang gila atau orang yang normal? Sakitnya apa? Liver, jantung, ginjal, asam urat, kolesterol, darah tinggi, stroke dan lain sebagainya. Kayaknya betul atau betul? Iya. Padahal makannya sehari lebih dari 3 kali dan makanannya teratur, makanannya juga higienis, makanannya bersih. Orang gila keliling di jalanan tanpa pakai, mungkin pakai celana robek-robek pula, tidurnya pun di tengah jalan, kehujanan dan kepanasan, makannya dari tempat sampah, kadang udah 5 hari dimakan. Hasilnya tubuhnya kuat, badannya sehat, segernya luar biasa, bahkan penuh di bawah terbukti tidak berada di sampingnya, menyingkir ketakutan. Benar kan? Sementara yang mengkonsumsi makanan sehat dimasak di rumah sehari 3 kali, dimasakkan, dicuci, diawasi, justru sakit. Kenapa? Karena kebanyakan mikir. Makanya kalau Anda pengen selamat, jadi seperti orang. Tapi jangan gila. Jadi seperti orang gila, tapi jangan gila. Jangan mikir, tapi ada lanjutannya. Ojo mikir, tapi zikir. Ojo mikir, tapi zikir. Zikir dalam arti begini, cari ilmu, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, berbakti pada kedua orang tua, senangkan pasangan hidup, urusin anak, ramah pada yang lain, gunakan diri untuk menyenangkan orang banyak. Itu semua proses di zikir dan bentuk zikir. Itulah tugas manusia, udah zikir, gak usah ngurus yang lain. Contoh, saya malam hari ini, saya diundang datang ke sini, betul kan? Diundang, subhanallah. Begitu nyampe, langsung, Habib silakan minum, Habib makan ya Habib ya. Disiapin semua. Disuruh makan, disuruh minum, duduk, dikasih tempat, betul kan ya? Anda di sini diundang untuk hadir dengan teman. Ada minuman air enggak? Ada kan? Karena diundang dikasih air, kasih minum. Coba kalau saya pegang mic kemudian ngomong begini. Ini Pak Taufik enggak beres ini. Saya ini diundang jauh-jauh, kelihatannya enggak disiapin makan ini. Minum juga enggak dikasih. Saya mohon maaf, Anda yang dengar enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Jengkel enggak sama penceramah yang seperti ini? Jengkel kan? Jengkel. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ke muka bumi ini yang undang siapa? Yang naruh kita di muka bumi siapa? Yang naruh adalah Allah. Kira-kira kalau Allah naruh kita ke muka bumi, Allah nyiapkan enggak keperluan kita selama berada di muka bumi? Disiapkan enggak? Disiapkan itu pas atau berlebihan? Berlebihan. Contoh, ya, Allah kasih mangga. Mangga itu di muka bumi satu jenis atau berjenis-jenis? Pisang satu jenis atau berjenis-jenis? Salak satu jenis atau berjenis-jenis? Beras satu jenis atau berjenis-jenis? Berjenis-jenis. Allah kasih yang lebih dari yang kita butuhkan. Itu secara zahir. Belum lagi yang gak kelihatan, yang namanya duit, namanya peluang, namanya Allah udah kasih semuanya. Terus kita ngomong begini, gimana nih ya hidup kok susah banget sih, cari duit susah, mau bayar SPP aja gak bisa, ngapain hidup seperti ini? Saya mau nanya, malaikat yang dengar kita ngomong begini jengkel atau gak jengkel? Jengkel atau gak jengkel? Nah kira-kira kalau saya ngomong seperti tadi, padahal di sini siapkan minum, minum, saya kemudian nanya, mana ini minumnya, mana minumnya? Orang ngomong ini Habibnya gak begini, gila Habibnya gak punya perasaan, Habibnya gak punya rasa, padahal gitu. Ada semua, karena saya enggak lihat dan tidak mau lihat. Allah sudah siapkan kita di muka bumi semuanya. Hidup kita paling 60-70 tahun. Kecil itu untuk persiapan dikasih itu kecil. Sedikit sekali kebutuhan kita 60-70 tahun, sangat sedikit. Emangnya Allah enggak bisa? Allah bisa dan Allah sudah jamin dan Allah sudah beri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang melata, yang hidup di sini, kecuali Allah telah jamin rezekinya. Karena itu jangan pernah mengeluhkan rezekimu wahai manusia, tapi jalankan dulu tugasmu sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panitia ngomong, Habib itu kan tugasnya ceramah. Udahlah Habib, ceramah aja. Jalankan tugasnya, ceramah jalankan, perkara makan itu tugas panitia, minum tugas panitia, udah Habib gak usah banyak cincang, Habib. Makan minum bukan bagianmu, Habib. Bagianmu itu ngomong ilmu, ceramah tentang ilmu, makan minum urusan kami. Maka malaikat juga mengatakan, hei manusia, gak usah cincang urusan duit, gak usah banyak omong urusan bayar SPP, bagaimana nanti bayar listrik, bagaimana bayar PDAM, bagaimana nanti beli beras, bagaimana beli listrik, bagaimana kontrak rumah, itu bukan. bukan urusanmu. Urusanmu hidup di dunia ini taat sama Allah, salatmu benerin, sama orang tua yang beres, kepada anak yang perhatian, yang sayang, kepada pasangan hidup yang mengerti, yang penuh perhatian, penuh cinta, kepada tetangga kamu harus perhatikan, sesama manusia kamu penuh kebaikan. Itu tugasmu. Betul-betul. Nah, nyatanya kita cuma sambat, kata orang Jawa, nguluh dalam bahasa Indonesia. Nyatanya sholatnya enggak beres, ngaji yang enggak beres, sama anak enggak beres, sama orang tua enggak beres, sama pasangan hidup enggak beres. Tapi mikir dan sambatnya luar biasa. Berarti selama ini hidup kita benar atau salah? Ambil contoh nyata, para ulama, para kiai yang benar, para ulama dan kiai yang benar, pernah hidupnya kekurangan? Tidak pernah. Yang dibutuhkan selalu terpenuhi. Yang dibutuhkan selalu terpenuhi. Kenapa? Karena dia jalankan tugasnya sebagai manusia. Maka kebuka itu semua rezekinya. Sudah ada. Cuman masalah kebuka enggak kebuka tergantung manusia, manusianya. Itu yang pertama. Saya singkat-singkat aja ya, biar Pak paham. Mohon maaf, tadi saya cerita cium tangan ya, cium tangan. Saya kalau datang pada cium tangan, saya selesai cium tangan. Alhamdulillah, itu orang baik-baik. Cuman coba perhatikan, sayang ya. Kalau sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz pada cium tangan. Coba ditanya, kapan terakhir kali cium tangan orang tua? Lebaran, setahun sekali. Pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kali cium kening orang tua? Cium kening ini artinya butuh jangka waktu yang lama, betul? Betul kan? Saya mau nanya, kira-kira Habib sama orang tua, Habib yang wali, kiai yang wali, sama orang tua yang ahli maksiat, orang tua yang ahli maksiat, Habib, Ustadz, Kiai, waliullah, doanya dan pangkatnya di sisi Allah, mana yang lebih tinggi? Bagi anak, tetap orang tua itu lebih tinggi doanya dibanding seorang wali, waliullah. Dia hormati waliullah pahala, tapi dia hormati orang tuanya, pahalanya tidak terkira. Betul. Makanya Rasul mengajarkan, Rasul ketemu putrinya Fatimah Zahra, Rasul cium kening Fatimah, Fatimah cium kening Rasulullah. 2 bulan yang lalu almarhum ayah saya meninggal dunia, dan saya tiap pagi sekarang kehilangan sesuatu, karena tiap pagi pasti insya Allah saya cium tangan orang tua saya, ibu maupun ayah, bolak-balik, kemudian saya cium keningnya. Almarhum ayah saya karena senang keningnya dicium sama anaknya, setiap pagi itu keningnya diolesin parfum, karena tahu hidung anakku mau nempel kesini habis ini. Tapi sekarang jarang anak mau cium, jangankan kening, cium tangan jarang. Tolong cium tangan orang tua, cium kening, pasti setan bisikan, ah aneh, ah gak enak, dulu anda dengan suami atau dengan istri canggung, seminggu kemudian memalukan luar. Betul kan? Lawan, cium nih kening orang tua, jangan sampai nanti udah terbujur kaku, papa, cium keningnya, papa, mama, cium keningnya, jawab nih almarhumah, terlambat nak. Kenapa enggak dari dulu, dari kemarin kamu cium keningku, kalau sekarang kan aku enggak bisa balas nak. Terlambat. Cium nih kening orang tua, ridho Allah, ridho wali, ridhonya Allah di ridho orang tua. Ini jalankan yang begini, urusan kita beres-beres dunia. Mau urusan susah cari duit, urusan dimusuhin orang, urusan hati enggak nyaman, semua akan sirna dengan sendirinya. Kalau yang satu ini kita jalankan, gak usah mikir, tapi pikir, bekti sama orang tua, sayangi sesama, sholatnya dijalankan, ngajinya dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada yang namanya masalah. Betul atau salah? Logika menjawab salah. Jujur kan? Contoh, punya utang 200 juta besok harus dibayar. Masalah, enggak masalah? Enggak punya uang kok. Masalah kan? Terapkan jurus pertama. Ojo mikir, tapi zikir. Ya, terapkan nih, enggak mikir. Kemudian usaha kok. Usaha, tapi ujung-ujungnya enggak punya uang. besok harus bayar, gak ada uang. Dikir, datengin papanya, mamanya, abahnya, mamahnya, papanya, ibunya. Pak bu, nih besok harus bayar 200 juta. Gak ada, ini uang bisa digunakan. Semua udah pada dijual, gak ada barang bisa dijual pak. Please, doain nih, gunakan doa mustajabnya buat anak yang satu ini. Urusan besok beres, entah caranya bagaimana. Pokoknya hasilnya bagus. Tenang nak. Udah, waktunya sholat isya, sholat isya, sholat subuh, zikir, zikir. Pagi ditemuin orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mohon maaf pak, saya belum bisa bayar. Begitu dengar suaranya, suaranya itu diisi oleh Allah sesuatu. Jangan kamu tagih ya. Yang dengar itu jadi berubah, yang dengar jadi berubah. Oh, mas, mas, udah nggak usah bingung. Mau masih butuh tambahan modal enggak? Maksud bapak? Iya, biar kamu bisa kerja lagi butuh modal berapa? Saya bisa bayar pak yang kemarin. Enggak apa-apa udah. Ini, saya ada uang lebih ini. Udah pakai dulu buat kamu. Udah, kamu bayarnya mau tahun depan atau tahun berikutnya enggak jadi masalah. Itu banyak kejadian yang seperti itu. Ada lagi yang paling sederhana. Udah tiwas dipikir capek. Besok pagi ternyata yang lagi hutang mati. Atau sebaliknya dia celah-lelah mikir, besok pagi dia gak bisa bayar utang, masuk rumah sakit, dianya yang mati. Kan na'udzubillah, amin. Mithalik, masalah itu tidak ada. Kenapa saya katakan masalah gak ada? Karena Allah sendiri yang bicara. Emangnya Allah ngasih tahu kalau masalah gak ada? Iya, contoh. Saya 2 tahun yang lalu, setiap tahun saya itu selalu insya Allah Jumat pertama di puncak. Ya di puncak Maulid tempatnya Habib Ali ya, Al-Hamid. Selalu saya di situ. Ceramah di sana. Maulid ceramah. Jam 4:30 sore saya baru masuk jalan tol Jakarta Selatan. Jam 4:30 sore baru masuk jalan tol Jakarta Selatan. Jam 6 azan maghrib sudah harus ada di lokasi di puncak. Anda orang Bogor, saya mau nanya, nyampe enggak? Kira-kira sampainya jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10, betul kan ya? Betul kan? Itu kalau lancar. Saya masuk tol, jalan macetnya luar biasa. Teman saya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi ngomong Kak Novel, enggak mungkin nyampe ke puncak. Gimana? Saya bilang, ilmu nomor 1 ojo mikir. Ya, nomor 2 zikir, minta sama Allah. Ya Allah, tolong sampaikan ke puncak tepat waktu, caranya terserah Engkau, yang penting selamat. Tapi begitu masuk tol ini ya, Habib Muhammad mulai mikir nih. Ya, Kak Novel, udah tenang-tenang. Dalam kondisi begitu patroli polisi, iung-iung, suruh menepi mobilnya. Masalah atau enggak masalah ini? Tambah masalah. Bapak tahu salahnya? Iya. Apa pak salahnya? Plat saya palsu, karena mobil baru. Mobil baru saya bawa dari Solo, platnya belum keluar. Jadi dikasih plat palsu dari Solo, kalau dipakai di Solo dan sekitarnya, surat resmi dari kepolisian, itu oke. Tapi kalau di Jakarta, maka tidak oke. Nah, logikanya kan mobilnya ditahan atau saya bayar uang yang besar, gitu kan? Saya ngomong sama polisnya, Pak, mohon maaf, tolong saya ditilang sesegera mungkin. Jam 6 saya harus sampai di puncak, ini udah macet, Pak. Polisnya jawab bagaimana? Bapak mau ke puncak? Iya. Jumat barokah ini, Pak. Maksudnya, bagaimana kalau saya kawal? Saya enggak salah dengar. Tadi apa ngomong? Saya patwal sampai ke puncak. Saya orang Solo ngomong tuh, Pak. Di Solo aja tuh jatuhnya kalau patwal tuh biayanya mahal. Berapa, Pak? Saya harus bayar, Pak. Ini karena di dompet uang terbatas nih. Ya uang terbatas saya harus bayar berapa? Maka polisi, udah, Pak. Enggak usah bingung bayar berapa. Yang penting Bapak ikhlas lillahi taala. Mudah-mudahan barokah. Habib Muhammad udah mulai ngomong, Kak Novel, ini kelihatannya bukan manusia nih. Ya. Kelihatannya bukan manusia. Siapa? Silakan kalau begitu. Polisnya ngomong, Bapak, mohon maaf, ini mobil baru ya? Iya, Livina baru. Boleh saya supirin? Oh, boleh Pak. Saya ngucap, Alhamdulillah, nggak capek, nggak pusing gitu kan. Polisinya jadi sopir. Sementara kan polisi patwal bawa mobil nih. Nah, saya nanya, Pak, itu mobil kelihatannya baru? Oh iya, baru nih. Ini Mazda terbaru, Pak. Dari Bali dikasih ke Jakarta. Ini ada konferensi apa, Asia Afrika atau apa di Bali. Ini mobil ditaruh ke Jakarta nih sekarang. Saya pakai ini. Boleh saya naik mobil itu nemenin teman Pak? Silahkan. Saya pilih mobil baru yang cakep daripada Livina yang jelek. Kalau ada yang cakep, ngapain pilih yang jelek? Nikmatin gitu aja kan, duduk di sana. Udah dikawal. Subhanallah. Saya lihat jalan macet nih, gak mungkin nyampe menurut lo logika. Saya ingat doa untuk mengusir hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Yang tadi kita baca bareng-bareng. Cuman saya ganti. Allahumma hawalaina itu saya niatkan. Ya Allah, jadikan macetnya menyingkir ke tempat yang lain. Jangan kepada kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Tapi saya niati bukan hujan, tapi macet. Subhanallah. Polisi itu tiba-tiba ambil kanan, kiri, dapat aja jalan. 6 kurang 1/4 sampai pintu tol. Keluar pun puncak, sampai dekat situ. Dah turun polisinya, saya nanya sama teman saya, ini enaknya dikasih berapa? Teman saya ngomong, gak usah banyak-banyak, Bit. Kasih aja 300 ribu. Saya bilang, dong, ini sewa supir aja mahal, apalagi ini supirnya polisi, kemudian ini juga jauh dari Jakarta, dari dekat Puri sana ya, Puri Jakarta sampai puncak. Ini kilometernya sangat jauh, bensinnya banyak ya, yang agak punya perasaan. Akhirnya saya kasih 500 ribu karena emang kondisi dompet menipis. Saya kasih 500 ribu. Polisinya bilang Alhamdulillah, barokah. Terima kasih Pak. Dikasih nomor telepon, kemudian pin BB, terus ngomong ke saya, Bapak, lain kali kalau ada macet-macet di Jakarta, hubungi kami lagi ya. Jam 6 kurang, saya sampai di lokasi. Pertanyaan saya. Tadi ada masalah, berangkatnya terlambat, betul kan? Mestinya kan berangkat jam 3 gitu. Tapi ternyata jam 4:30, berangkatnya terlambat. Gak mungkin sampai tempat tepat waktu. Masuk tol, macet. Benar kan? Kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong sampaikan saya tepat waktu. Caranya terserah kamu. Maka Allah pun menggunakan caranya. Bagaimana caranya? Maka alternatif terbaik adalah mobil ini harus dikawal. Dan saya tidak mencari pengawalan. Dan untuk mengawal, yang bisa mengawal adalah polisi. Maka dengan kuasanya Allah datangkan polisi. Polisi disuruh nilang saya. Tetapi ketika nilang saya, Allah rubah hati polisi. Jangan kamu tilang dia. Hantarkan orang ini ke tujuannya. Dan jangan minta duit banyak. Banyak. Selesai masalah. Keren atau enggak keren? Kalau coba saya telepon polisi, minta dipatwal, butuh waktu berapa lama itu? Lama. Prosedur dan lain sebagainya. Nah, mengapa masalah selesai? Karena ada solusi. Kalau ada solusi, berarti tidak ada masalah. Sementara di Al-Quran, Allah udah ngasih tahu, Allah yang ngasih masalah. Betul kan? Yang ngasih masalah adalah Allah. Allah ngasih tahu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap ada permasalahan, selalu bersama permasalahan itu ada kemudahan, ada solusi. Artinya setiap kali ada satu masalah, Allah udah include di dalamnya dua solusi. Kalau ada satu masalah, ada dua solusi, itu namanya masalah atau berkah? Berkah. Mesti ada yang protes, Habib, katanya saya dapat masalah sampai hari ini tak kunjung selesai, solusinya gak ada. Betul, ya kan? Ya ini contoh. Ini handphone nih. Saya beli kartu perdana misalnya, kartu perdana, 4G, ya, data koneksi internet pakai Telkomsel di sebuah counter HP. Pulang saya pakai untuk telepon bisa, pakai SMS bisa. Ini kartu udah include. Bebas internet gitu kan, sekian giga. Tapi kenyataannya saya buat internetan gak bisa. Protes lah saya kepada toko yang jual. Mas, gimana nih mas? katanya ini udah include ini paket data sekian giganya, tanya nggak bisa dipakai ini. Maka masnya senyum, Pak, kesalahan bukan pada kartunya, bukan pada handphonenya, kesalahan pada bapak. Maksud lu? Ya, maksud saya sederhana, Pak. Paketnya udah include dalam kartunya, bener, Pak. Cuman harus diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, ya nggak bisa. Allah udah kasih solusi di dalam masalah. Cuman paket solusinya harus diaktifkan. Lah bagaimana mengaktifkannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, apapun masalahnya akan selalu diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Artinya untuk membuka paket solusi harus bertakwa, bekti sama orang tua, sholat, zikir, hati enggak ada benci, hati enggak ada dendam, hati enggak ada iri, hati penuh cinta. Solusi akan muncul dengan sendirinya. Jelas? Terakhir, jurus ketiga. Yang tidak enak itu tidak ada. Semua enak. Hidup ini gak ada yang gak enak. Semua enak. Pasti protes. Ya kan? Boleh saya ngasih contoh ibu-ibu? Suami ibu ganteng gak? Jujur ibu. Nanya jujur. Suami ibu ganteng gak? Sama saya? Sama Leonardo DiCaprio? Sama Brad Pitt? Gaya. Ngomongnya begitu, giliran ada artis lewat. Artis kumpul semua. Ayo foto selfie. Chicken Pepe. Betul begitu Pak apa? Tuh, korban. Para korban bersuara. Mohon maaf, bicara jujur. Seganteng-gantengnya suami ibu, di luar sana banyaknya lebih ganteng, benar kan? Jujur aja, benar kan? Ya, sekarang kalau ibu di luar lihat yang lebih ganteng, lebih ganteng, lebih ganteng, lebih ganteng, terus lihat yang lebih ganteng pulang, yang di rumah ini jadinya ganteng atau jelek? Ini pengakuan orang yang terzalimi. Jelek ya? Jadinya jelek. Oke, jadinya jelek. Itu kalau suami ganteng, lihat yang lebih ganteng jadinya jelek. Lah kalau suami jelek, kemudian lihat yang ganteng-ganteng terus, jadinya apa ini? Hancur. Pulangan, hancur. Sekarang saya balik. Bapak-bapak punya istri jelek. Punya istri jelek. Kemudian pergi ke desa, ke satu kampung. Di situ wanitanya telinganya panjang. Panjang. Hidungnya itu juga lebat. Lobang, ya pernah lihat desa yang begitu di TV? Nah, ternyata Anda tinggal di desa itu 3 bulan karena sebuah tugas. Pulang ke rumah, lihat istri, jadinya cantik atau jelek? Alhamdulillah, telinganya bagus. Hidungnya bagus, betul kan ya? Yang jelek itu jadi cantik. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang lebih jelek. Anda makan tahu goreng kosong, enak atau enggak enak? Gak enak. Tapi kalau sebelumnya 3 hari dipaksa makan rumput, hari keempat dikasih makan tahu gosong, enak mana? Tahu gosong jadinya enak atau gak enak? Barusan beberapa detik lalu mengatakan tidak, sekarang mengatakan berarti enak gak enak itu persepsi yang dibangun oleh otak, oleh hati, karena membandingkan yang dimiliki dengan yang lebih atau dengan yang kurang. Paham? Artinya kalau kita mau nurut dengan Allah, semuanya jadi enak. Enggak ada yang enggak enak. Kenapa? Karena Allah dan Nabi mengajarkan kepada kita semua, apapun urusan dunianya, istri, suami, paras, badan yang lengkap, yang normal atau enggak normal, kaya atau miskin, susah atau bahagia, bandingkan kondisimu dengan yang lebih susah, yang lebih tidak sehat, yang lebih melarat, yang lebih sakit, yang lebih jelek. Pasti adanya yang dimiliki, jadinya enaknya luar biasa. Betul begitu? Cuman sayangnya, begitu handphone saya angkat, ada yang bandingkan. Wah, kelihatannya handphoneku kok jelek ya? handphone Habib lebih bagus ya. Orang lain tunduk sama kita makan sama teman dia di warung di rumah makan. Teman kita punya handphone baru, Samsung yang baru misalnya. Ini Cina ya, Samsung yang baru. Kemudian kok dilihat sama handphone kita yang masih jadul. Ah, kapan handphone kok begini terus? Yang gak seperti dia. Akhirnya apa? Gak syukur dan merasa yang kita miliki itu jelek. Hidupnya gak akan pernah bahagia. Super terakhir. Bapak, ada suami punya istri cerewet, Pak. Enak gak, Pak? 5 bulan kemudian istri itu meninggal dunia, Pak. Innalillah atau alhamdulillah? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Tetangga-tetangga yang mayat itu juga enggak bilang turut berduka cita. Mengatakannya begini, Bapak, tolong istrinya dimaafkan ya, Pak ya. Mudah-mudahan dengan maaf Bapak istrinya masuk surga karena semua udah kenal. Ini istri ini ceweknya luar biasa. Tolong Pak dimaafkan ya, Pak ya. Istrinya, "Oh iya iya, saya maafkan, saya ridho." Gitu kan. Yang lain ngomong, beruntung dia beruntung nih. Suaminya mau maafkan. Udah selesai 7 hari, tahlil selesai. Keluarga udah pulang ke rumah masing-masing. Tinggal dia sendirian di rumah. Mau buat kopi, biasanya ngomong sama istrinya, "Yang, buatin kopi." "Buat sendiri, air tinggal masak aja kok. Alam kamu itu." "Ya, dapur, buat sendiri." "Yang, tolong ambilkan makan." "Aku udah capek-capek masak, kamu cuma tinggal ambil saja enggak? Gak mau, dasar pemalas." Enak atau gak enak ini? Gak enak. Tapi setelah istrinya meninggal dunia, dia pengen kopi, ingat kata-kata, "Ambil sendiri." Teriakan itu kok gak ada lagi ya? Sepi. Biasanya kalau tidur ya disenggol ada yang ini kok gak ada orangnya. Sepi. Akhirnya jadi kangen. Betul kan ya? Nah, yang dirindukan apa? Cerewetnya, ngomelnya, betul kan ya? Berarti cerewet ngomelnya ini bagus atau enggak bagus? Sebentar, sabar dulu, belum selesai nih. Akhirnya karena suami ini sudah hampir stres nih ya, akhirnya segera nikah lah. Lagi nasihat daripada para pria, jangan nikah seperti yang dulu. Cari yang khusyuk, cari yang baik, yang solihah. Siapa? Banyak tuh teman saya santriwati yang hafal Al-Quran 30 juz. Oh, mau. Akhirnya dikenalkan kiai, dikasihkan santriwati yang paling solihah. Hidup rumah tangga, minta kopi. "Kopinya tolong." Ya, ternyata bukan bisu, bukan. Karena sangat hormat pada suaminya, tidak berani bersuara lebih keras dari suaminya. Dan takut omongannya salah. Jadi, silakan. Gitu. Diajak ngobrol. Ya, akhirnya suaminya sama temannya, "Dulu dapat istri cerewet, sekarang dapat istri gak bisa ngomong." Saya mau nanya nih, ini suami pilih yang gak bisa ngomong atau pilih yang cerewet akhirnya? Yang cerewet. Ternyata yang cerewet, yang wala itu menyenangkan luar setelah dibandingkan dengan yang gak bisa. Makanya bapak-bapak jangan sesali istri yang seperti ini, Pak. Karunia ilahi yang luar biasa. Bagi para suami juga begitu ya. Dan super terakhir untuk menghadapi Ramadan, kalau pengen dapat Lailatul Qadar itu ada 2 syaratnya. Nomor 1, harus taat sama orang tua. Harus taat sama orang tua. Dan mohon maaf, orang tua harus nomor 1, enggak boleh nomor 2, apalagi nomor 3. Pak, saya mau nanya sama ibu-ibu ya, Pak ya. Karena kasus ini sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Mohon maaf ya, Bu ya. Ini saya ngomong serius banget, Bu. Ibu kira-kira pilih tinggal dengan mertua atau tinggal jauh dari mertua? Jauh. Saya nanya, Ibu sayang enggak sama mertuanya? Sayang enggak sama mertua? Sayang. Ibu cinta enggak dengan mertua? Pilih tinggal di dekatnya atau di jauhnya? Jadi orang kalau cinta itu suka berjauhan. Iya, nanya. Kenapa kok pengen jauh? Alasannya, biar kangen. Kalau jauh wangi, kalau dekat bau. Nah, Kalau dekat kenapa? Mertua suka ngomel ya? Jujur. Suka ngomel. Besar menantu begini, belum. Ya, mau ngatur rumah sendiri enggak bisa, betul? Mertua yang ngatur, benar. Oke, nah ketika diatur mertua itu hati ikhlas atau agak sakit hati? Sakit hati. Oke. Ini jawaban ibu-ibu ya. Nah, saya naikkan dikit boleh Pak ya? Naikkan dikit taruhannya, saya naikkan dikit. Ada seorang suami pulang kerja ya, bawa roti. Ini istri tinggal sama mertua ya, bawa roti. Kemudian istri nanya, "Pak, oleh-oleh ya?" "Ah, buat mama." "Buat mama." "Ya." "Nah." Besoknya pergi ke toko, ke mall ya, pulang bawa kerudung. "Kerudung baru ya, Pak ya?" "Iya, mama pengen kemarin buat mama." Awal bulan dapat gaji 5 juta, Kemudian istrinya dikasih 1 juta. "4 juta buat siapa, Pak?" "Buat mama." Saya nanya, "Ibu bahagia punya suami yang seperti itu?" Atau ngomong begini, "Kalau begitu Mas, silakan menikah dengan mamamu saja." Jujur, yang mana? Ya. Wanita, kalau sampai ada wanita yang ketika suaminya berbakti pada ibunya, suaminya menyerahkan hartanya untuk ibunya, suaminya memuliakan ibunya, suaminya menomor 10-kan, nomor 100-kan istrinya, kemudian istrinya protes, "Kenapa kamu dengan ibumu begitu? Kenapa engkau jaga hati ibumu dan engkau tidak jaga hatiku?" Maka wanita seperti itu calon intipnya neraka. Silakan para suami cari pengganti, bikin wanita yang lain. Mohon maaf, ini enggak banyak orang berani nyampein. Orang tua itu di atas segala-galanya. Suami istri itu baru dikenal dan hubungannya sebatas saya terima, kemudian nanti orang ngomong diceraikan, begitu kan ya? Kalau orang tua ini yang mati-matian besarin kita, nyawanya, hartanya, dirinya, semua untuk kita, kemudian kita takut dengan namanya wanita. Na'udzubillah min balik. Sabar Bu, ada bagiannya nanti, tenang. Paham? Itu yang menyebabkan kok orang gak berkah rumahnya. Karena itu dia ibunya, ayahnya di nomor sekian kan, istrinya di nomor satu kan. Na'udzubillah min balik. Oke? Nah, para suami, gantian. Yang namanya orang tua itu bukan hanya bapak ibu Anda. Orang yang telah menikahkan anaknya dengan Anda itu menjadi orang tua, alias mertua Anda itu orang tua. Makanya tidak pernah batal wudu. Kalau suami istri masih batal wudu karena hubungannya ada jangka waktu. Begitu istri meninggal atau suami meninggal udah dikatakan cerai. Tapi kalau orang tua atau mertua meninggal, tetap ibu mertua, bapak mertua. Tua, makanya suami istri itu batal wudhu selama-lamanya. Tapi kalau orang tua tidak akan pernah batal wudhu selama-lamanya. Ibu bapak mertua tidak batal wudhu selama-lamanya. Jelas? Jadi kalau Anda punya istri, Anda ingin hidup Anda berkah, maka jadikan istri Anda menyayangi ibu bapaknya. Ini untuk ayah, ini untuk ibu. Jangan lupa lo ya, kamu main ke rumah ibumu, sayangi lo ibumu ya, jangan lupa. Ya, ketika, "Pak, aku pengen ke tempat ibu." "Oh, silakan." "Pak, aku mau tidur ke rumah ibu." "Oh, bagus." "Pak, aku diajak ibu ngantar." "Oh, lanjutkan." Jangan saya mengatakan, "Kamu itu istriku, jadi kamu itu milikku." Jangan pernah ke rumah ibumu yang satu itu. Suami model begini, laknat Allah turun dari langit yang ketujuh sampai menembus ke badannya, anjlok ke dalam bumi yang ketujuh. Hidupnya enggak akan barokah. Karena durhaka pada mertua statusnya 100% sama persis dengan durhaka pada orang tua. Meskipun dia sholat sujud sampai keningnya itu lubang. Ya, sampai keningnya itu lubang, tidak ada berkahnya dan akan diusir dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah haramkan orang yang enggak bekti sama orang tua dari dapat Lailatul Qadar. Artinya diharamkan dari surganya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum Ramadan ini kita introspeksi sama orang tua kita bagaimana. Tobatlah. Ya minta ampun, minta maaf sama mertua bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, syahnah, membenci yang lain. Jangan biarkan di hati kita ada kebencian pada orang lain sekecil apapun. Orangnya jengkelin, orangnya memang layak dibenci. Iya, tapi kamu jangan benci. Bebaskan hati dari rasa benci. Kenapa? Orang yang hatinya masih ada rasa benci pada yang lain, meskipun yang lain itu layak dibenci, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Tidak akan dapat. Makanya walaupun ibadah Ramadan bagus, kok tidak dapat, kenapa? Lah hatinya begitu. Hatinya begitu. Nah yang ketiga, secara zahir, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Siapa yang isya-nya berjamaah selama Ramadan, dia akan dapat Lailatul Qadar. Akan dapat Lailatul Qadar. Nah yang sering terjadi bapak atau ibu, sholat isya di rumah sendiri, terawihnya di masjid. Ini aneh. Nah kita isya dulu, terus berangkat ke masjid terawih. Isya-nya sendiri terawih berjamaah. Gak usah terawih, gak apa-apa. Sholat isya berjamaah, selesai. Waktu orang terawih, kita pulang. Itu lebih bagus daripada kita sholat isya di rumah sendirian, kemudian ke masjid kita terawih. Na'udzubillah min dzalik. Dah ya, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Sudah 2 jam, hampir 2 jam setengah saya bicara. Kalau Anda tidak terasa, berarti Anda bukan manusia. Tapi enggak terasa toh? 2 jam lewat, enggak terasa kan? Ya, terbukti Anda sudah berkerumun malaikat. Sudah berubah wujud menjadi malaikat. Terakhir, amanat tadi disuruh ngasih nama majelis. Saya kasih nama majelisnya sama persis dengan majelis saya di Solo, Ar-Raudhah. Semoga bisa menjadi tamannya ilmu dan dari tamannya surga. Al-Hadini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا untuk nutup majelis ini kita akan doa bareng-bareng ya. Saya pengen doa dan jangan khawatir, khusus malam ini doa saya enggak mungkin ditolak. Yakin pede. Kenapa? Barusan Nabi Muhammad SAW ngasih tahu saya. Jangan dikira Nabi muncul di sini ngasih tahu saya gitu nih kan. Orang langsung konotasinya begitu. Enggak. Lebih dari itu, sabda Nabi, Rasul udah pernah berkata, dan ucapan Rasul itu kan harus kita nyang-nyangkan di telinga. Du'aul musafir mustajab. Doanya musafir itu mustajab, diterima oleh Allah. Naik langit pertama langsung lewat-lewat, langit kedua lewat-lewat ya. Kenapa? Status musafir. Mumpung doa saya kabul, saya mau banyak minta. Saya mau banyak minta, saya ajak semua minta. Sebelumnya saya minta hadiah dulu. Boleh ya? Satu Al-Fatihah untuk almarhum ayah saya yang wafat 2 bulan yang lalu. Al-Fatihah Rasulullah Walid Muhammad bin Ahmad Al-Idrus wa usulih wa furih wa habibi Muhammad Anis bin Al-Habshi wa Ami Ali bin Muhammad Al-Habshi wa Al-Dusirfan wa Akhi Ami Alwi thumma ila arruh bapak dedikariyadi thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimin anallah yaghfirullah marahmuhum wa yalidah wajatib al-jannah wa ja'amustakar arwah fadrasul ala manabiyin usuddikin wa syaruh salihin wa rizukuna jami'l husna wa khatim a'indil maut wa ila hadratin Nabi Sallam Al-Fatiha. Saya mau doanya yang gampang saja. Saya mau ucap Allah, Dik Bapak Ibu, gak usah nirukan, cukup diam dan mendengarkan. Tapi saya minta di hati menirukan Allah sambil di dalam Allah itu disuarakan keinginannya. Ya, disuarakan keinginannya. Nanti kalau saya udah baca teks-teks doa, tinggal amin, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Allah. Allah. Allah. Allah. Volumenya kecilkan dikit. Selamat dunia, selamat akhirat. Tolong jadikan ayah bunda kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, tolong maafkan kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami. Jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami selalu sayang kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami rela dan ridha memaafkan kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong muliakan pasangan hidup kami dunia akhirah. Tolong bahagiakan pasangan hidup kami dunia akhirah. Tolong selamatkan pasangan hidup kami dunia akhirah. Tolong ampuni pasangan hidup kami dunia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami tentram dunia, tentram akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Terkhusus bagi putra-putri dan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah. Tolong jadikan mereka semua hamba-hamba yang beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbi, jadikan seluruh keturunan kami orang-orang yang beragama Islam ya Allah. Ya Rabbi, jadikan seluruh anak keturunan kami mengabdi menyembah iman kepada-Mu ya Allah dan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami. Tolong maafkan kesalahan kami kepada putra-putri kami. Ya Allah, jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami sukses dunia, sukses akhirah. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Rabbi, kami sadar diri kami penuh dosa, diri kami kotor, diri kami sering berbuat salah. Ya Allah, tolong ampuni rezeki haram yang kami masukkan ke dalam perut anak-anak kami. Ya Rabbi, tolong ampuni rezeki haram yang kami masukkan ke dalam perut anak-anak kami, ya Allah. Tolong jangan siksa anak-anak kami lantaran dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong jadikan mereka orang-orang Engkau ampuni, ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra-putri kami dapat terus bersama kami dunia hingga akhirat dalam ridha-Mu, ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari kami dan jangan jauhkan kami dari mereka. Persatukan terus kami dalam ridha dan cinta-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi. Jadikan semua yang hadir maupun yang berhalangan di malam hari ini, ya Allah, yang mendengar suara doa ini, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami dapat terus bersaudara dunia hingga akhirat, dapat terus bersama dunia hingga akhirat. Ampuni seluruh dosa kami, terima amal soleh kami, lapangkan hati kami, ya Rabb. Mudahkan semua urusan kami, ya Allah. Limpahkan rezeki yang berkah yang datang dari segala arah, berlimpah ruah kepada kami tanpa susah payah, ya Arhamar Rahimin. Beri kami afiah, kesehatan, zahiran wa batinah, ya Arhamar Rahimin. Berkati di sisa-sisa bulan Syaban ini, ya Arhamar Rahimin. Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan, sihah wal afiah, imanan wa ihtisaban. Jadikan kami orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi. Panjangkan umur kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemuliaan, kecintaan, kelapangan, kemudahan, ya Rabb. Setelah semua itu nanti, tolong akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi kalau ada contoh-contoh kata-kata yang enggak pas. Semoga barokah, semoga manfaat. Yang berminat belajar lebih jauh, setiap Jumat malam ada kajian dan saya siarkan langsung lewat streaming video di YouTube, ya. Di YouTube cari Majelis Ar-Rawdah Solo Habib Novan, nanti ketemu insyaallah. Kemudian yang ingin membaca buku-buku karya saya jual buku. Ada berapa judul yang dibawa, enggak banyak. Harganya Rp50.000. Hasilnya akan digunakan untuk membangun musola dan melunaskan tanahnya dan kegiatan dakwah yang lain. Yang berminat silahkan beli di sana atau di sana, saya enggak paham teman-teman saya di mana. Harga bukunya Rp50.000, Anda boleh bayar berapapun. Kalau punya uang Rp50.000 ya bayar Rp50.000, enggak punya boleh bayar berapapun. Mau bayar 1 miliar juga boleh. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.